السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار والعياذ بالله. معاشر المسلمين، معاشر المسلمات، إخواني وأخوات المستمعين والمستمعات، dimanapun antum berada, rahimani wa rahimakumullah. Allah tabaraka wa ta'ala, pencipta langit dan bumi. Allah tabaraka wa ta'ala, pengatur langit dan bumi. Allah tabaraka wa ta'ala, penguasa langit dan bumi. Barang siapa yang mencoba untuk merampas ciptaannya, barang siapa yang mencoba untuk mengatur kerajaannya, barang siapa yang mencoba untuk menguasai miliknya tanpa hak, maka Allah tabaraka wa ta'ala akan murka kepadanya, dan Allah akan cemplungkan dia ke dalam kobaran api neraka yang penuh dengan adab tiada tara. Kewajiban kita sebagai hamba adalah bersyukur kepada Allah, sang pencipta, sang pengatur, sang penguasa. Dan untuk tunduk dan patuh kepada sang pencipta, sang pengatur dan sang penguasa itu, kita telah pula diberikan seorang yang akan kita teladani, yaitu Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah tidak akan menerima apapun yang kita lakukan dalam rangka bertaqarrub kepadanya kalau tidak melalui teladan yang telah dia utus ke permukaan bumi. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang mengamalkan amalan tidak pernah kami perintahkan, tidak pernah kami contohkan, maka amalan itu tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada utusan Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Salawat dan salam kepada suri tauladan manusia Walau banyak manusia yang enggan untuk menjadikan beliau suri tauladan, tapi beliaulah suri tauladan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan jasa yang sangat besar dalam hidup kita. Tidak ada satu kebaikan pun yang kita kenal. Tidak ada satu kebaikan pun yang kita amalkan, melainkan itu adalah jasa Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Manusia tidak akan pernah untuk bisa sampai kepada ridha Rabb-nya. Manusia tidak akan pernah bisa sampai kepada surga Allah sebagaimana yang dia mimpi-mimpikan, yang dia cita-citakan, kalau dia tidak mengikuti dan mencontoh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyaral muslimin, ma'asyaral muslimat, al-hadirin wal-hadirat rahimani wa rahimakumullah. Tema yang kita angkat pada pertemuan kita di salah satu tempat terbaik di permukaan bumi, yaitu masjid, dan salah satu masjid terbaik di Provinsi Riau, di Kota Pekanbaru, yang kita berharap Allah tabaraka wa ta'ala selalu memberikan masjid ini sebagai simbol-simbol dakwah yang akan mengajak manusia kepada seluruh kebaikan dan melarang manusia dari seluruh keburukan. Tema yang kita angkat pagi ini adalah untukmu Pekanbaruku tercinta. Kata Pekanbaru karena memang kita sedang berada di Pekanbaru, karena kita memang warga Pekanbaru, karena kita memang tumbuh dan besar di kota Pekanbaru. Namun sebenarnya kata ini bisa saja diganti dengan kata apa saja, karena memang agama bukanlah sekedar untuk orang Pekanbaru. Agama untuk semesta alam. Jadi bisa saja kata ini diganti untukmu Indonesia ku tercinta. Dan seterusnya dan seterusnya. Akan tetapi kita sebut karena memang kita sedang berada di kota Pekanbaru. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah telah mengingatkan kita di dalam Al-Quran, di dalam ayat yang sangat banyak untuk kita ungkapkan satu persatu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pula memperingatkan kita di dalam hadisnya yang tidak mungkin kita ungkapkan satu demi satu, bahwa maksiat adalah magnet bencana. Di mana menyebar maksiat, kesanalah bencana akan datang dan mendekat. Hal ini wajib untuk dicermati oleh setiap orang yang membaca Al-Quran dan beriman dengan Al-Quran. Kepada setiap orang yang membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beriman kepada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, tidaklah petaka datang melainkan karena orang yang didatangi petaka itu pantas untuk menderita dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di dalam Al-Quran, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum, di dalam surat An-Nisa. Allah tabaraka wa ta'ala tidak akan pernah mengazab kalian. Allah tabaraka wa ta'ala tidak akan pernah mengazab kalian. In syakartum, apabila kalian pandai bersyukur. Wa amantum, kalau kalian beriman. Wakana Allahu syakiran alima, dan adalah Allah paling pandai bersyukur, berterima kasih kepada hamba-hambanya. Alima, Allah maha tahu siapa yang pantas untuk dirahmati dan disayangi, dan siapa yang pantas untuk dihukum dan dibinasakan. Mantuk ayat ini menunjukkan kalau kita bersyukur, niscaya Allah tabaraka wa ta'ala tidak akan pernah mengirimkan bencana kepada kita. Mafhum ayat ini menunjukkan kalau kita tidak bersyukur alias kufur, maka tunggulah azab Allah akan segera datang. Di dalam ayat yang lain, dalam ayat yang sangat familiar di lisan kaum muslimin, apatah lagi di lisan-lisan para da'i mubaligh, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, la in syakartum, apabila kalian pandai bersyukur, la azidannakum, aku akan tambahkan terus nikmat-nikmatku. Kalau kalian pandai bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan Allah tabaraka wa ta'ala, wahai manusia, Allah berjanji nikmat-nikmat itu akan terus ditambah dan ditambah, ditambah dan ditambah. Dan yang paling pandai bersyukur dari seluruh manusia yang hidup di permukaan bumi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama generasi umat Islam yang hidup langsung di bawah bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, perlahan tapi pasti nikmat bertambah, bertambah dan bertambah, sampai dia kepada puncak nikmat di saat Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, menurunkan firman-Nya, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Semua itu dikarenakan Rasulullah SAW sebagai suri tauladan yang terbaik, bersama para sahabat sebagai umat-umat terbaik, telah mampu menembus puncak syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karenanya mereka pun pantas untuk mendapatkan puncak rahmat, puncak anugerah. Dan ayat itu turun ketika mereka hidup bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di padang Arafah, tanggal 9 Zulhijjah dan hari Jumat. Allah turunkan itu, dan tidak berapa lama setelah itu Allah pun mengambil kembali Rasul-Nya, memanggil kembali Rasul tercintanya menghadap kehadirat-Nya. Ma'asyarul muslimin, Allah tidak pernah ingkar janji. Kalau Allah berkata, aku akan tambahkan, pasti Allah tambahkan. Namun datangkan syarat-Nya. Syarat untuk ditambahnya nikmat itu adalah syakartum, kalian pandai bersyukur. Namun kalau kalian tidak pandai bersyukur, nikmat-nikmat Allah curahkan, justru nikmat-nikmat itu kalian gunakan untuk berbuat maksiat kepada-Nya. Kasih sayang-Nya Dia curahkan, justru dengan kasih sayang itu kalian membuat kemurkaan-Nya. Allah katakan, la in kafartum wa la in kafartum, kalau kalian ingkar kufur, kufur bisa bermakna kufur besar sebagaimana bisa bermakna kufur kecil. Kufur bisa bermakna maksiat-maksiat besar dan maksiat-maksiat kecil. Inna adabi lasyadid, sungguh azabku sangat pedih. Tidakkah kita, wahai warga Pekanbaruku tercinta, membaca kitabullahi azza wa jal dan menemukan di dalam kitabullahi azza wa jal cerita tentang umat-umat terdahulu yang Allah bumi hanguskan mereka, yang Allah hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Allah luluhlantakkan negeri mereka, Allah binasakan dari yang besar sampai yang kecil, pria dan wanita. Semua kita membaca. Akan tetapi, apakah semua kita telah mengamalkan? Apakah kita telah mengambil ibrah dan teladan dari kisah-kisah umat masa lalu yang diceritakan Allah tabaraka wa ta'ala di dalam Al-Quran kepada kita. Apa yang telah menenggelamkan kaum Nabi Nuh? Apa pula yang membuat Allah tabaraka wa ta'ala mengirim angin kencang dingin yang dahsyat, menerbangkan segala sesuatu dan memporak-porandakan segala sesuatu kepada kaum Hud? Apa pula yang telah membuat kampung kaum Lut dibalikkan Allah tabaraka wa ta'ala? Apa pula yang telah mendatangkan petaka kepada kaum Syu'aib? Dan apa pula yang telah membuat Qarun dimasukkan ke dalam perut bumi? Dan apa pula yang telah membuat Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah berserta pasukan-pasukan yang sangat banyak? Jawabannya adalah dosa dan maksiat, yang merupakan magnet bencana. Sadar kita akan hal itu, mari kita mengambil ibrah dan pelajaran bahwa manakala kita berlaku dan berperilaku yang sama dengan perilaku mereka, maka azab pun akan datang seperti azab yang datang kepada mereka. Manakala kita bertingkah seperti tingkah-tingkah mereka, Allah juga kuasa untuk mendatangkan untuk kita apa yang Allah datangkan kepada mereka. Fakullan akhadna bidzambih, semua kami azab karena dosa-dosa mereka. Faminhum man arsalna alaihi hasiba, sebagian mereka kami kirim kepadanya angin kencang yang menghancurkan. Wa minhum man akhadat ussayhah, sebagian mereka disambar petir. Wa minhum man khasafna bihil ard, sebagian mereka kami benamkan di perut bumi. Wa minhum man aghraqna, sebagian mereka kami tenggelamkan di air. Wa ma kana Allahu liyadhlimahum, Allah tidak pernah menzalimi mereka. Turunnya azab, turunnya bencana, Allah tidak pernah menzalimi hamba-hambanya. Walakin kanu anfusahum yadhlimun, akan tetapi mereka yang telah menzalimi diri mereka sendiri. Mereka yang telah menzalimi diri mereka sendiri. Sehingga Allah tabaraka wa ta'ala melihat mereka pantas untuk diazab. Kaum Nuh telah pula mendustakan dan menjauh daripada ajaran Nuh. Demikian juga dengan kaum Hud, sombong luar biasa, sehingga petantang petenteng di permukaan bumi dan berkata, man asyaddu minna quwwah, siapa lagi di permukaan bumi ini orang lebih kuat daripada kita, kaum Ad. Kaum Lut melakukan aksi cinta sejenis. Kaum Syu'aib telah mencurangi timbangan dan berbohong dalam takaran. Kaum Musa juga melakukan hal-hal maksiat, dan seluruh maksiat yang ada di kaum itu ada di Indonesia sekarang ini. Sekarang ini ada di Indonesia semuanya. Tidakkah kita takut kaum muslimin? Azab itu begitu dekat dengan kita. Semua yang Allah ceritakan yang mengundang bencana umat masa lalu ada di negeri kita, ada di sini. Di sini bahkan baru. Mana orang-orang yang khawatir? Mana orang-orang yang takut akan murka Allah? Untung kita adalah umat Nabi Muhammad, dan Allah sayang sekali kepada umat Nabi Muhammad. Beruntunglah anda menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah kami kirim engkau wahai Muhammad kecuali untuk rahmat kepada sekalian alam. Bencana itu sudah benar dan sudah pantas datang. Tidak hanya pantas datang, wahai Pekanbaru ku tercinta, azab itu sudah mendekat. Dari Aceh dia telah mendekat ke Medan, dari Medan dia telah mendekat ke Padang. Tidakkah ada hati-hati manusia yang takut kepada murka Allah? Tidakkah ada nyali-nyali orang-orang yang berpikir ciut kepada bencana-bencana dahsyat? Kapanpun Allah bisa datangkan. Karena yang mengundang bencana umat masa lalu telah terkumpul di umat masa kini. Setiap hari kota kita tercinta dipenuhi maksiat. Setiap hari Pekanbaru kita tercinta dipenuhi oleh maksiat. Di mana-mana. Setiap detik maksiat terjadi. Siang dan malam 24 jam. Ketika Allah masih mengunduhkan, bukan berarti Allah tidak tahu. Ketika Allah masih tidak menurunkan azab, bukan berarti Allah kalah dengan pelaku-pelaku maksiat. Akan tapi rahmat Allah lebih luas. Kasih sayangnya demikian hebat. Namun kita yang tidak pernah kunjung sadar. Kita yang tidak pernah kunjung bertaubat kembali ke jalannya. Warga Pekanbaru boleh bersenang bahwa kita tidak memiliki gunung. Akan tetapi murka Allah tidak hanya ada pada gunung yang bergetar. Allah bisa saja mendatangkan gempa walau tidak ada gunung di sana. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Allah atas segala sesuatu maha berkuasa. Kalau kita sadar dan kita menyadari kita sangat dekat dengan murka Allah. Kalau kita sadar dan menyadari kita sangat dekat dengan bencana-bencana alam yang merupakan azab yang dikirim oleh Allah pengatur alam semesta. Marilah kita berpikir untuk melakukan pembenahan. Melakukan perbaikan. Seluruh dosa dan maksiat di permukaan bumi Allah sebut sebagai al-ifsad fil ard, merusak bumi. Ketika kita berbicara maksiat yang merusak, jangan lemparkan bola kepada pemimpin-pemimpin saja. Semua kita yang berbuat maksiat punya andil dalam mendatangkan bencana itu. Semua kita yang berbuat hal yang melanggar aturan Allah punya sumbangan untuk mempercepat datangnya azab itu. Oleh karena itu Al-Quran selalu mengajak manusia semuanya, rakyat dan pemimpin, orang kaya ataupun orang miskin, pria ataupun wanita, untuk bertaubat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Allah memanggil kita, menyuruh kita kembali ke jalannya yang benar. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kalau hati Anda memiliki iman, Anda pasti terpanggil untuk ayat ini. Anda dipanggil oleh Allah. Namun kalau memang di hati itu sudah tidak ada lagi iman, apa yang bisa menjawab ayat ini? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, tubu ilallah, bertaubatlah kepada Allah. Taubatan nasuh, taubat yang benar-benar taubat. Taubat yang benar-benar taubat. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum. Mudah-mudahan dengan taubat kalian itu Allah hapuskan kesalahan-kesalahan masa lalu kalian. Sehingga perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan-aturan Allah yang kita lakukan, Allah ampuni. Tidak berbuah menjadi azab di dunia. Dan mendatangkan ampunan di akhirat. Sehingga dengan ampunan itu, wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Allah masukkan kalian ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Alhasil, jalan pembenahan adalah taubat. Kembali ke jalan Allah. Kepada Anda, saudaraku, saudariku, siapapun Anda, saudaraku, saudariku, rakyat atau pemimpin, semua kita dipanggil untuk kembali ke jalan Allah. Bagi Anda saudara-saudariku yang sekarang ini masih mencoba dan mencoba untuk bertahan di atas maksiat, karena Anda mengira di atas maksiat itulah rezeki Anda, karena Anda mengira tanpa maksiat Anda tidak dapat, Anda salah. Anda keliru. Justru maksiat itulah yang akan menghancurkan Anda. Justru maksiat itulah yang akan membinasakan Anda. Kalau Anda mengatakan, buktinya sekarang saya aman-aman saja, ini istidraj. Allah sengaja mengunduh dan mengundur kesenangan Anda di dunia untuk memasukkan Anda dalam bencana berat dan dahsyat. Setiap orang-orang yang melihat Allah tabaraka wa ta'ala melapangkan jalan dunianya, padahal dia terus menerus di atas maksiat, itulah dia istidraj. Wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu dhalimun. Jangan kalian mengira Allah itu lalai dan tidak faham dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat dosa. Jangan kira Allah tidak tahu. Innama yu'akhiruhum liyaumin taskhasu fihi al-absar. Allah hanya mengundurkan saja untuk nanti orang ini diazab dan dibinasakan pada hari di mana seluruh pandangan manusia tertunduk. Kepada Anda yang masih terus di atas maksiat, banting setir itu, putar haluan. Al-Quran turun untuk memberikan Anda peringatan mara bahaya besar. Sebagaimana firman Allah tabaraka wa ta'ala, tabaraka alladhi nazzala al-furqan ala abdihi liyakuna lil'alamina nadhira. Maha suci Allah yang telah menurunkan al-furqan, yaitu Al-Quran, ala abdih, kepada hambanya yaitu Rasul. Liyakuna lil alamina nadhira, agar Rasul itu menjadi peringatan, menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam semesta. Di antara tugas Rasul memberikan kita warning bahayanya maksiat, karena maksiat itulah yang mengundang petaka di dunia sebelum di akhirat, dan petaka yang datang di akhirat jauh lebih berbahaya. Wala azabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Dan azab di akhirat jauh lebih besar. Ma'asyiral muslimin, azab di akhirat jauh lebih besar. Jangan tunggu azab itu, jangan tunggu, lari. Lari dari azab akhirat, jangan tunggu. Jangan tantang Allah dengan kedurhakaan Anda. Adakah yang bisa mengalahkan Allah? Saatnya kita sadar. Saatnya kita bangkit. Saatnya kita tinggalkan. Tinggalkan masa lalu kita yang suram itu. Tangisi di hadapan Allah. Terutama dikala kita sendiri. Dan tak seorang pun yang melihat kita walau istri. Merintihlah di hadapan Allah. Bersimpuhlah. Minta ridhonya. Minta ampunannya. Minta keteguhan hati untuk meninggalkan hal-hal yang dia murkai. Untuk Pekanbaruku tercinta, kita katakan Pekanbaru berarti kita mengarah kepada warga Pekanbaru. Karena Pekanbaru tidak akan bisa berbicara. Dan ini senada dengan ayat Al-Qur'anul Karim, was'alil qaryatal lati kunna fiha. Tanya kampung yang kami ada di dalamnya. Bukan kampung yang ditanya, tapi yang ditanya adalah warga kampung itu. Kalau kita benar-benar cinta kepada Pekanbaru ini, maka jangan undang bencana ke Pekanbaru ini. Undanglah rahmat Allah. Undanglah kasih sayang Allah. Dengan tadarru' kita kepadanya di kota Pekanbaru tercinta. Dengan istighfar kita, dengan tasbih, dengan tahlil, dengan takbir, dengan tahmid, dengan rukuk dan sujud, bangkitlah wahai kaum muslimin, bangkitlah wahai kaum muslimat dari kelalaian panjang bertahun-tahun. Ketika Allah menjadikan Rasulnya pemberi peringatan akan datangnya mara bahaya dahsyat, maka seluruh yang mengikuti jalan Rasul berdakwah untuk juga memperingatkan umatnya akan mara bahaya besar akan datang apabila kita orang Pekanbaru tidak segera kembali ke jalur yang diridhoi Allah tabaraka wa ta'ala. Apa yang akan kita tunggu? Akankah kita akan tunggu bencana yang lebih dahsyat daripada bencana tsunami ada di Pekanbaru ini? Orang-orang mengatakan bawahnya Pekanbaru sudah kosong karena minyaknya sudah puluhan tahun ditarik ke atas. Tidakkah mungkin Allah karamkan kita bersama seluruh kota Pekanbaru yang kita cintai ini? Itu sangat mungkin saudaraku. Itu sangat mungkin saudaraku bila mana peringatan Allah tidak kita indahkan. Karena Allah telah terangkan di dalam ayat yang tadi kita bacakan, wa minhum man khasafna bihil ard. Di antara mereka kami benamkan mereka ke permukaan bumi. Kalau toh pun bawahnya Pekanbaru belum kosong, Allah juga mampu membenamkan siapa yang ingin Ia benamkan ke permukaan bumi. Di Jogja, orang mengira musibah datang dari atas. Ternyata musibah datang dari bawah. Allah Maha Bisa atas segala sesuatu. Allah telah menunjukkan kekuasaan dan kehebatannya kepada kita. Maka pola untuk menyelamatkan Pekanbaru tercinta adalah meninggalkan maksiat. Sekali lagi, meninggalkan maksiat. Jangan lemparkan bola maksiat itu hanya kepada pemimpin. Semua manusia yang berbuat maksiat. Kalau di antara kita yang hadir sekarang ini masih ada orang-orang yang terus istiqamah di atas maksiat, continue di atas maksiat, konsisten di atas maksiat, Anda yang saya tuju. Orang-orang seperti inilah magnet-magnet bencana. Dan Allah tahu, dan Allah tahu Anda bisa tipu manusia dengan sholat Anda. Dan Allah tahu saudaraku, walau Anda tipu manusia dengan jilbab Anda. Jujurlah kepada Allah, karena Dia tidak bisa kita tipu. Jujurlah kepada Allah. Kalau kepada Allah kita tidak bisa jujur, kepada siapa lagi kita bisa untuk jujur? Kalau tidak ada rasa takut atas maksiat, apalagi yang kita takutkan di permukaan bumi? Kalau tidak ada rasa takut kepada murka Allah, murka siapa lagi yang kita takutkan di permukaan bumi? Tinggalkan maksiat itu. Pasti Anda merasakan kehidupan yang aman dan nyaman. Kehidupan yang tentram. Kehidupan yang nikmat. Beban-beban yang sekarang ada di dalam dada Anda, beban-beban yang sekarang ada di rumah tangga Anda, beban-beban yang sekarang ada di pekerjaan-pekerjaan Anda, semua itu salam dari maksiat. Buka hati untuk melihat salam maksiat itu. Maksiat apabila dilakukan oleh seorang manusia dan di dalam hatinya tidak ada perih atas maksiat itu, ketahuilah hati Anda sudah mati. Wa ma li jurhin bimayyitin ilamu. Sesuatu yang telah mencabik-cabik tubuh manusia, atau apakah itu pisau, pedang, panah dan yang lainnya, tidak akan pernah memberikan rasa sakit. Manakala manusia yang dicabik-cabik itu adalah mayat. Maka kalau hati Anda tidak pernah merasakan salamnya maksiat, hati itu tidak pernah pedih dan sengsara melakukan maksiat, Saya khawatir kita telah masuk kepada firman Allah Tabaraka wa Taala yang sangat dahsyat. Khatamallahu ala qulubihim. Allah telah kunci mati hati mereka. Wa ala sam'ihim. Allah telah kunci mati pendengaran mereka. Wa ala absarihim ghishawah. Allah telah tutup mata mereka. Ayat ini berat. Ayat ini berat. Namun mana hati yang menganggapnya berat? Ayat ini dahsyat. Mana hati yang merasa ayat ini dahsyat ketika membacanya? Hati yang telah dikunci mati di atas maksiat, hati yang telah dikunci mati di atas keingkaran kepada Allah, tidak akan mendapat hidayah sampai akhir hayatnya. Cocok untuk menghuni neraka dan azabnya. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin. Jalan besar untuk mengarah kepada pembenahan itu, mari semua kita warga Pekanbaru tercinta kembali kepada penghambaan diri kepada Ilahi. Kembali untuk menghambakan diri kita kepada Sang Pencipta. Seandainya pemimpin menjadi pemimpin-pemimpin yang menghambakan dirinya kepada Allah. Pedagang menjadi pedagang-pedagang yang menghambakan dirinya kepada Allah. Guru menjadi guru-guru yang menghambakan dirinya kepada Allah. Murid menjadi murid-murid yang menghambakan dirinya kepada Allah. Petugas keamanan menjadi petugas-petugas keamanan yang menghambakan dirinya kepada Allah. Petugas hukum yang menghambakan dirinya kepada Allah. Suami yang menghambakan diri kepada Allah. Istri yang menghambakan dirinya kepada Allah. Di mana problem akan datang dalam kehidupan kita di permukaan bumi? Karena semua berjalan di jalurnya yang benar. Namun ketika pemimpin telah khianat dan rakyat telah pula melenceng dan melakukan maksiat, para guru tidak peduli lagi anaknya dapat atau tidak. Yang penting nilai ranking sekolahnya tinggi, walau dengan kecurangan demi kecurangan. Anak-anak kecil tidak lagi dididik kepada agama Allah. Remaja telah dihanyutkan kepada jeratan-jeratan, jebakan-jebakan maksiat, terutama melalui syahwat. Yang tua pun telah hanyut di dalam rutinitas dan kebiasaan, walaupun rutinitas dan kebiasaan mereka tidak di jalur Allah tabaraka wa ta'ala. Maka saya takut dan khawatir azab Allah itu begitu dekat. Berfirman Rabbuna tabaraka wa ta'ala di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 112. Dalam surah An-Nahl 112. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi'an'umillah fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khauf bima kanu yasna'un. Allah membuat permisalan sebuah kampung yang sebelumnya aman-aman saja, tentram dan damai. Datang kepada kampung itu rezeki-rezeki yang sangat banyak melimpah ruah dari mingkul limakan, dari setiap tempat. Datang rezeki dari segala penjuru. Fakafarat bi an'amillah. Namun sayang setelah itu penduduk kampung itu kufur dengan nikmat-nikmat Allah. Fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khauf. Maka Allah tabaraka wa ta'ala rasakan kepada mereka, deritakan kepada mereka kelaparan dan ketakutan. Bima kanu yasnaun, disebabkan karena dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Saya memiliki seorang teman kenalan di kota Nabi bernama Muhammad Muharib, yang kira-kira umurnya sekarang 40-an tahun. Di suatu hari di bulan Ramadan, setelah berbuka puasa bersama di rumah seorang teman bernama Sulaiman, dia bercerita, "Ayahku menyampaikan kepadaku, kami dulu waktu kecil belum lagi asyik pergi ke Masjid Nabawi kalau jemaah haji dari Indonesia belum datang. Kalau kami sudah mendengar-dengar berita jemaah haji Indonesia telah datang, baru kami senang ke Masjid Nabawi. Karena orang Indonesia itu kaya-kaya. Ketika mereka berinfak dengan emas dan perak. Dan tidak ada orang kaya yang baik hati sehebat orang Indonesia." Cocokkan ayat ini. Cocokkan ayat ini dengan kejadian kita. Pernyataan Muhammad Muharib dari ayahnya tidak akan bisa saya lupakan sampai mati. Pemugaran gedung-gedung yang ada di sekitar kota Mekah, Masjidil Haram, ternyata pemiliknya banyak sekali orang Indonesia. Namun sudah tidak diketahui lagi siapa sanak familinya. Walau kedutaan Arab Saudi berusaha keras mencari siapa ahli warisnya. Ini juga merupakan bukti nyata. Negeri kita aman, tentram, rezekinya datang dari mana-mana. Tanah mengeluarkan rezeki, di dalam tanah mengeluarkan rezeki, di laut mendatangkan rezeki. Rezeki di sungai, rezeki di laut, rezeki di hutan, rezeki di perkampungan. Tanah bagaikan tanah surga, batang pun bisa jadi tanaman yang berharga. Tapi lihat sekarang. Perhatikan sekarang, wahai orang Indonesia. Wahai Pekanbaruku tercinta. Apa yang terjadi? Kalau kita tidak segera berbenah diri, saya yakin dan percaya akan datang kepada kita apa yang datang kepada umat-umat sebelum kita. Kalau memang itu yang akan terjadi, kita tetap beramar ma'ruf nahi mungkar. Kita tetap bertahan memberikan peringatan-peringatan mara bahaya. Karena Allah menyuruh itu untuk tidak pernah ditinggalkan. Di dalam surat Al-A'raf 164 dan 165 Allah katakan, "Wa idz qalat ta'ifatun wa idz qalat ummatun minhum lima ta'iduna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adzaban shadida qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun." Berkata sekelompok manusia kepada orang-orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar, "Kenapa kalian masih memberikan peringatan kepada kaum yang Allah pasti binasakan mereka atau azab mereka dengan azab yang pedih?" Qalu, mereka yang beramar ma'ruf nahi mungkar berkata, "Ma'dziratan ila rabbikum," sebagai uzur nanti di hadapan Allah. "Ya Rabb, kami telah sampaikan. Ya Rabb, kami telah sampaikan. Kami telah berikan peringatan itu. Kami telah bacakan ayat-ayat-Mu. Kami telah sampaikan ancaman-ancaman-Mu kepada mereka, umat Rasul-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamatkan kami dari murka-Mu, ya Allah. Selamatkan negeri kami dari bencana-Mu, ya Rabb. Kalau ataupun akan Engkau hancurkan mereka karena maksiat mereka yang sangat menggunung setiap hari, kami telah punya udzur di hadapan-Mu. Kami telah sampaikan sebagai penyambung lidah dari Rasul-Mu tercinta Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma nasu ma dzukiru bih," tatkala mereka sudah lupa apa yang dengannya mereka diberikan peringatan, "anjainal ladzina yanhauna 'anisu," kami akan selamatkan orang-orang yang selalu melarang manusia untuk mengerjakan pekerjaan maksiat. Ini harapan kedua. Allah menyelamatkan kita yang masih bertahan di atas amar ma'ruf nahi mungkar. "Wa akhadna alladzina dzalamu," lalu kami azab orang-orang yang zalim. Bencana akan datang kepada mereka yang zalim berbuat maksiat. "Bi'adzabim ba'isin bima kanu yafsukun," kami hancurkan orang-orang yang zalim itu dengan azab yang pedih dikarenakan kefasikan-kefasikan yang telah mereka lakukan. Ma'asyarul muslimin, assalamatassalamah. Wahai kaum muslimin, mari berlari menuju keselamatan. Anda tidak bisa menyelamatkan Pekanbaru tercinta, Anda bisa menyelamatkan diri Anda sendiri. Anda tidak bisa menyelamatkan Pekanbaru tercinta, Anda bisa menyelamatkan keluarga Anda. Semua harus bergerak. Mulai dari diri sendiri, dari orang-orang yang kita cintai. sebuah hadis dari seorang sahabat bernama Tamim Ad-Dari. Dan hadis ini satu-satunya hadis beliau yang ada di dalam Sahih Muslim. Sementara beliau tidak punya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab Sahih Bukhari. Dan hadis beliau di Sahih Muslim hanya ini satu-satunya hadis beliau. Radiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Beliau berkata, Sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Ad-dinun nasih. Agama itu nasihat. Qulna liman. Kami bertanya, untuk siapa nasihat itu wahai Rasul? Qala lillah. Wali kitabih. Wali rasulih. Wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Nasihat itu agar kalian mengajak orang ke jalan Allah, kepada kitabnya. Nasihati manusia kesalahan mereka terhadap rasulnya. Kemudian nasihati pemimpin-pemimpin mereka dan nasihati masyarakat-masyarakat mereka. Hadis ini kata Imam Nawawi, semua agama Islam terkumpul di dalamnya. Maka hadis ini kita angkat. Dan kita angkat syarah daripada Imam Nawawi di dalam kitabnya Al-Minhaj. Mensyarahkan hadis ini dengan syarah yang luar biasa hebat. Dan Imam Nawawi bermazhab Syafi'i. Bukan hanya sekedar bermazhab Syafi'i, beliau imamnya orang-orang yang bermazhab Syafi'i. Dan tidak ada penuntut ilmu manapun yang benar-benar menuntut ilmu agama yang tidak kenal siapa Imam Nawawi. Mari kita dengarkan syarah beliau tentang hadis ini. Kita nukilkan dengan huruf-hurufnya, tidak kita rubah sedikit pun dan kita tidak sembunyikan sedikit pun. Kita bacakan dan kita terjemahkan agar menjadi nasihat untuk kita semua bagaimana kita harus beriman kepada Allah. Agar menjadi nasihat untuk kita semua bagaimana beriman kepada kitabullah. Agar menjadi nasihat kepada kita semua bagaimana beriman kepada Rasulullah. Agar nasihat untuk kita semua bagaimana cara menasihati pemimpin. Dan agar menjadi nasihat untuk kita semua bagaimana cara menasihati rakyat. Adapun nasihat untuk Allah, kata Imam Nawawi di dalam syarah beliau terhadap hadis ini. Pertama, al-imanu bih. Beriman kepadanya. Wa nafyu syariki an, dan jauhkan sekutu-sekutu dari Allah. Wa tarkul ilhadi fi sifatih. Tinggalkan seluruh penyelewengan-penyelewengan dalam sifat-sifat Allah. Wa wasfu bi sifatil kamali wal jalali kulliha, dan sifati Allah dengan sifat-sifat sempurna dan agung seluruhnya. Wa tanzihu subhanahu wa ta'ala min jami'in naqais. Sucikan Allah dari seluruh kekurangan. Wal qiyamu bi ta'atih. Laksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Wastinabu ma'siyatih. Jauhi dan hindari hal-hal yang merupakan maksiat kepadanya. Wal hubbu fihi wal bughdhu fihi. Cintai karena Allah dan benci juga karena Allah. Mualatu man ata'ah. Loyallah kepada orang-orang yang taat kepada Allah. Loyal kepada orang-orang yang taat kepadanya. Wa mu'adatu man asah. Lawan orang-orang yang berbuat maksiat kepadanya. Jihadu man kafara bih. Dan berjihadlah melawan orang-orang yang kufur kepadanya. Wal i'tirafu bi ni'matihi wa syukrihi 'alaiha. Akui nikmat-nikmatnya, syukuri nikmat-nikmatnya itu. Wal ikhlasu fi jami'il umur. Ikhlaskan seluruh ketaatan dalam seluruh perkara dan perbuatan. Wad du'a'u ila jami'il awsafil madhkurah wal hathi 'alaiha. Lalu ajak orang kepada semua yang telah kita sebutkan tadi dan motivasi mereka untuk melakukannya. Iman kepada Allah. Sehingga benar-benar ketika kita mengatakan Rabbunallah, tahu kita apa konsekuensinya. Mengerti kita harus bagaimana beriman kepada Allah itu. An-nasiha li kitabih. Tunaikan nasihat agar manusia kembali kepada kitab Allah. Kata beliau, nasihat untuk kitab Allah adalah al-imanu bi annahu kalamullah wa tanziluh la yushbihu syai'un min kalamil khalqi wa la yaqdiru ala mithlihi ahadun minal khalqi. Iman bahwasanya Al-Quran itu kalamullah, kata-kata langsung dari Allah. Wa tanziluh, diturunkan dari Allah. La yushbihu syai'un min kalamil khalqi, tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah, dengan Al-Quran itu, dari seluruh perkataan bashar, perkataan makhluk. Wala yaqdiru ala mithlihi ahadun minal khalqi, dan tak seorang pun makhluk yang bisa membuat seperti Al-Quran itu. Wa ta'zimu, dan agungkan Al-Quran itu. Agungkan Al-Quran itu. Wa tilawatuhu haqqa tilawatih, baca dia sebenar-benar baca. Ma'asyarul muslimin, baca Al-Quran sebenar-benar baca. Dan hendaknya kita menjadikan lisan kita lebih banyak dengan Al-Quran daripada dengan Quran. Wa tahsinuha wal khusyu' indaha wa iqamatu hurufihi fi tilawah fi tilawah. Dan ketika membaca Al-Quran itu ditahsinkan, dibaguskan, belajar membenahi bacaan Al-Quran kita. Karena sudah banyak orang yang membaca Al-Quran tidak pandai, tidak mahir. Namun masya Allah, na'udzubillah, lisannya begitu mahir melafazkan lagu-lagu barat. Ini umat Islam. Ini umat Islam yang sekarang kita hadapi. Dia adalah kakak dan adik kita. Dia adalah keponakan atau cucu kita. Dia adalah orang-orang yang dekat dengan kita. Lisan mereka dengan lagu-lagu barat yang penuh dengan maksiat begitu lancar. Namun dengan Al-Quran begitu-begitu saja. Dan khusyuklah ketika membacanya. Tunaikan huruf-hurufnya ketika membacanya. Benar-benar hurufnya itu dibenarkan. Makhrajnya dibenarkan. Dan jangan salah. Wadzabbu anhu li ta'wilil muharrifin wa ta'arrudil ta'inin. Bela Al-Quran dari ulah orang-orang yang mentakwilkan, merubah-rubah makna Al-Quran. Dan bela Al-Quran dari orang-orang yang mencoba untuk mengkerdilkan Al-Quran. Ta'an, memberikan hujatan terhadap Al-Quran. Bela Al-Quran itu. Wa tasdiqu bima fih, yakin dan percayalah kepada seluruh apa yang ada di dalam Al-Quran itu. Wal wukufu ma'a ahkamih, dan anda harus selalu berbuat sesuai dengan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Wa tafahumu ulumihi wa amthalih, fahami, cermati ilmu-ilmu yang ada di dalam Al-Quran itu. Cermati dan perhatikan masal-masal, permisalan-permisalan yang ada di dalam Al-Quran itu. Wali'atibaru bimawa'idih, ambil manfaat dari ma'idah-ma'idah Al-Quran, teguran-teguran Al-Quran, ambil manfaat dari teguran-teguran itu. Wattafakuru fi aja'ibih, berfikirlah akan keajaiban-keajaiban yang ada di dalam Al-Quran. Tadabur dia dan fikirkan, masya Allah Al-Quran itu begitu ajaib, penuh dengan hal-hal yang luar biasa. Wal amalu bi muhkamih wa taslimu li mutasyabihi, amalkan ayat-ayat muhkamnya dan berserahlah kepada Allah kepada ayat-ayat mutasyabihnya. Wal bahthu an umumihi wa khususih wa nasikhihi wa mansukhihi, pelajari mana umum-umum yang ada di dalam ayat dan mana yang khusus-khusus yang ada di dalam ayat Al-Qur'an, mana nasikh dan mana mansukh. Wa nashru ulumi, tebarkan ilmu-ilmu Al-Qur'an. Wad du'a'u ilaihi wa ila ma dzakarnahu min nasihatih, lalu mengajak manusia untuk selalu berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan selalu mengingatkan manusia untuk menasihati-nasihati mereka tentang Al-Quran yang telah kami sampaikan di atas. Nasihat untuk Rasul. Berikan nasihat agar orang imannya kepada Rasul itu benar. Kata beliau, tasdiku ala risalah. Wajib kita yakini risalah beliau. Wal imanu bi jami'i ma ja'a bih. Wajib kita beriman dengan seluruh yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya kita wajib beriman dengannya, kata Imam Nawawi. Kadang orang sekarang mengatakan itu masalah-masalah kecil, tinggalkan dulu. Masalah besar ada di hadapan mata. Yang masalah kecil ini kulit-kulit. Kita bergerak kepada isi. Ini salah luar biasa. Imam Nawawi mengatakan iman dengan seluruh yang beliau bawa. Tidak ada kulit dan tidak ada isi. Semua agama Islam ini isi dan tidak ada yang kulit. Wa ta'atuhu fi amrihi wa nahyih. Taati Rasul dalam perintah dan larangannya. Wa nusratuhu hayyan wa mayyita. Bela Rasul itu. Bela Rasul itu ketika Rasul itu hidup atau ketika telah menjadi mayat. Bela beliau terus. Mu'adatu man adah. Musuhi orang-orang yang memusuhi Rasul. Wa mu'alatu man walah. Loyallah kepada orang-orang yang loyal kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa i'dhamu haqqihi wa tawqiruh. Muliakan hak-haknya Rasul dan agungkan Rasul itu dan hak-haknya. Wa ihya'u tariqatihi wa sunnatihi. Dan hidupkan cara-cara yang telah dibuat oleh Rasul dan sunnah-sunnah yang telah dibuat oleh Rasul. Hidupkan. Hidupkan cara-cara beliau. Cara beliau salat, cara beliau berzikir, cara beliau bertakziah, cara beliau berwalimah. Semuanya ada. Hidupkan itu. Wa basu da'watihi wa nashru syari'atihi. Tebarkan dakwah Rasul dan tebarkan syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa nafyu tuhmati anha. Kalau seandainya ada yang mencela sunnah itu, lawan celaan itu. Jauhkan syariat Rasul dari celaan. Wastitharatu ulumiha. Dahulukan ilmu-ilmu yang datang dari Rasul di dalam syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wattafaqquhu fi ma'aniha. Belajarlah, bertafaqquhlah, perdalamlah ma'ani-ma'ani syariat Rasul, makna-makna yang datang dari syariat Rasul. Wad'u ilaiha. Ajak manusia kepada syariat Rasul itu. Wattalattuf fi ta'allumiha wa ta'limiha. Berlemah lembut ketika belajar dan mengajarkan syariat Rasul itu. Wa i'dhamuha wa ijlaluha. Agungkan syariat Rasul, muliakan syariat Rasul. Wa ta'addub inda qira'atiha. Beradablah ketika sedang belajar sunnah Rasul itu. Wal imsaku anil kalami fiha bighairi ilm. Berhenti dan tidak mau berbicara tentang syariat Rasul tanpa ilmu. Tidak mau berbicara tentang syariat Rasul tanpa ilmu. Wa ijlalu ahliha lintisabihim ilaiha. Agungkan orang-orang yang memiliki syariat Rasul disebabkan mereka telah menisbatkan diri kepada syariat Rasul itu. Wa takhalluq bi akhlaqihi wa ta'addub bi adabihi. Berakhlaklah dengan akhlak-akhlak Rasul dan beradablah dengan adab-adab yang telah dibawa oleh Rasul. Wa mahabbatu ahli baitihi wa ashabihi. Dan cintai keluarga Rasul. Cintai keluarga Rasul. Ahlus sunnah wajib, wajib, wajib mencintai ahlul bait. Wa ashabihi, juga cintai sahabat-sahabatnya. Jangan ashabul bait saja, ahlul bait yang dicintai lalu sahabatnya dimusuhi. Wa mujanabatu man ibtada'a fi sunnatihi. Jauhi orang-orang yang membuat bid'ah di dalam sunnah Rasul. Au ta'arrada li ahadin min ashabihi. Jauhi orang-orang yang mencela satu saja sahabat Rasul. Ini dari Imam Nawawi, bukan dari saya. Imam Nawawi yang terkenal. Masuk kita kepada pembahasan keempat dan kelima. Dan ini yang sangat krusial. Karena kita sudah berbicara bagaimana kepada pemimpin dan bagaimana kepada rakyat. Ironis memang, kita yang sudah bertahun-tahun mengaku beragama Islam, namun kita belum pernah tahu bagaimana Islam mengatur cara kita berhadapan dengan pemimpin. Mari dengarkan, agar keislaman kita semakin baik dan semakin baik. An-nasihah li a'immatil muslimin, nasihat kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Dan Imam Nawawi di dalam syarah beliau terhadap hadits ini membagi pemimpin menjadi dua, pemimpin dunia, pemimpin agama. Kita bicara pertama kali tentang pemimpin dunia. Di kita ada Pak Gubernur dan wakilnya. Di kita ada Pak Wali Kota dan wakilnya. Merekalah pemimpin kita. Merekalah pemimpin dunia kita. Yu'til mulka man yasha wa yanzi'ul mulka mimman yasha. Allah berikan kekuasaan kepada orang yang Allah kehendaki. Allah cabut kekuasaan dari orang yang Allah kehendaki. Pertama, kita katakan dari hati kita yang paling dalam, kami mengakui Anda sebagai pemimpin kami. Karena kami tahu di sebagian umat Islam, di tubuh umat Islam, ada orang yang tidak pernah yakin dan percaya Anda adalah pemimpin mereka. Dan mereka merasa kalau mereka meyakini Anda sebagai pemimpin mereka, mereka akan masuk ke dalam neraka. Tapi keyakinan mereka itu salah dan keliru. Oleh karena itu, di awal sebelum kita berbicara pemimpin, kita mengatakan tanpa ada sedikit pun keinginan kecuali ridho Allah, mengamalkan sabda Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, usikum bitaqwallah wasam'i watta'ah wa in ta'ammaru alaikum 'abdun habasyi. Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah, dan aku wasiatkan kalian untuk patuh dan taat kepada pemimpin kalian, walaupun kalian dipimpin oleh seorang budak hitam dari negeri Habasyah. Di dalam riwayat lain, mujaddail atraf, kaki dan tangannya tidak ada. Kalau ia adalah pemimpin, dialah pemimpin. Bagaimana berhadapan dengan pemimpin? Kita kembali kepada syarah Imam Nawawi terhadap hadis ini. Sekali lagi, ini bukan datang dari saya. Kalau ada yang kemudian mengatakan, saya curiga telah ada yang direkayasa, silahkan kembali kepada kitab Sahih Muslim yang digabungkan dengan syarah dari Imam Nawawi, cetakan Darul Ma'rifah, jilid yang pertama, halaman 225 dan 226. Silahkan kembali kepada kitab itu dan lihat apakah nukilan saya sesuai dengan yang dibawakan Imam Nawawi dalam kitab itu, atau saya mentahrif. Kata beliau, wa mu'awanatuhum 'alal haqq, bantu pemimpin-pemimpin kita dalam menegakkan kebenaran. Yang pertama dibawakan Imam Nawawi, bantu mereka. Sekarang ini kita selalu diajak orang lawan pemimpin. Subhanallah, la haula wala quwwata illa billah. Imam Nawawi pertama mengatakan bantu mereka, mu'awana, bantu mereka menegakkan kebenaran, bantu mereka menegakkan sesuatu yang akan bermanfaat untuk kota Pekanbaru tercinta. Wa ta'atuhum fihi, taat kepada pemimpin dalam kebenaran. Taat. Yang kedua kata Imam Nawawi, taat kepada pemimpin. Namun taatnya alal haq, di atas kebenaran. Karena kalau sudah di atas maksiat, hukumnya dalam agama kita wajib tidak taat. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Ini kaidah yang telah dibawa Nabi Muhammad SAW dan disampaikan kepada kita lebih daripada 1400 tahun yang lalu. La ta'ata li makhluq. Jangan taat kepada makhluk manapun fi ma'siyatil khaliq. Kalau itu dalam rangka berbuat maksiat kepada khaliq. Namun konsep kepada pemimpin, taatnya itu. Namun taat di atas kebenaran. Wa amruhum bihi, ajak pemimpin menuju kebenaran itu. Tambihuhum wa tadkiruhum birifkin wa lutfin, ingatkan pemimpin. Berikan peringatan kepada pemimpin dengan penuh lemah lembut. Dengan penuh lemah lembut, subhanallah. Allah berfirman di dalam Al-Quran ketika memerintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun kepada Fir'aun. Nabi Musa dan Nabi Harun manusia terbaik di permukaan bumi ketika itu. Dan Fir'aun manusia terburuk di permukaan bumi ketika itu sampai sekarang. Kata Allah di dalam Al-Quran surat Taha, faqula lahu qawlan layyina, katakan kepada Fir'aun itu, wahai Musa, wahai Harun, kata-kata yang layyina, kata-kata yang lembut. Subhanallah. Allah perintahkan Rasulnya yang mulia, makhluk yang paling dia cintai di permukaan bumi ketika itu, kepada makhluknya yang bejat, yang dia murkai ketika itu sampai sekarang. Dan Allah tahu Fir'aun akan mati di atas kebejatannya itu. Allah katakan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, sampaikan kepada dia dengan kata-kata yang lembut, wahai Musa, wahai Harun. Kepada Anda yang lisan Anda begitu tajam kepada para pemimpin, kepada Anda yang selalu memaki-maki para pemimpin, Anda tidak lebih baik daripada Nabi Musa, dan pemimpin Anda sekarang tidak lebih buruk daripada Fir'aun. Atas dasar apa makian itu terwujud? Di atas pondasi apa celaan dan makian itu dibangun? Maka memaki-maki pemimpin, baik di majlis kecil atau di majlis besar, adalah maksiat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan aneh bin ajaib, ketika orang-orang yang memaki-maki itu menyandarkannya kepada agama Allah, ini agama Islam, ini syariat Islam. Demi Allah, syariat Islam tidak pernah punya cacian dan makian. Demi Allah, syariat Islam tidak pernah memiliki cacian dan makian. Lalu Anda mencaci dan memaki. Mana ayat di dalam Al-Quran menyuruh Anda mencaci dan memaki? Mana hadis dari hadis Rasul tercinta SAW yang menyuruh Anda memaki dan mencaci? Nampak jelas bahwa ini semangat buta. Nampak jelas bahwa ini taklid a'ma. Namun dalam cacian itu, dia iringi, dia bungkus dengan sesuatu yang berbau agama, dengan takbir. Para pengkhianat, Allahu Akbar. Allahu Akbar enggak cocok dengan kata pengkhianat. Allahu Akbar cocoknya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahu Akbar itu bergandeng dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, bukan dengan cacian dan makian. Anda salah letakkan. Allahu Akbar yang begitu mulia, kalimat yang begitu agung, Anda gandengkan dengan maksiat kepada Allah. Kata Allahu Akbar itu hanya pembungkus yang hanya menipu orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Lihat Allahu Akbar di dalam adhan. Apa teman-teman Allahu Akbar itu? Lihat Allahu Akbar di dalam sholat, apa kawan-kawannya? Lihat Allahu Akbar di dalam zikir-zikir yang diajarkan Rasul, apa kawan-kawannya? Demi Allah, Allahu Akbar tidak pernah berkawan dengan cacian dan makian. Wa i'lamuhum bima ghafalu anhu wa lam yablughuhum min huquqil muslimin. Beritahu pemimpin dalam hal-hal yang pemimpin itu lalai dan tidak sampai kepada mereka hak-hak kaum muslimin yang harus mereka tunaikan. Ada hak-hak kaum muslimin yang harus diberikan kepada kaum muslimin. Ada orang yang berhak diayomi, belum diayomi. Ada orang-orang yang berhak mendapatkan zakat, tidak mendapatkan zakat. Ada orang-orang yang berhak untuk mendapatkan pendidikan, tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Ada orang-orang yang berhak untuk disantuni karena kefakirannya tidak bisa berobat, untuk mendapatkan obat. Wa tarkul khuruj 'alaihim. Dan meninggalkan perbuatan berontak kepada pemimpin. Wa ta'allufu qulubin nazi li ta'atihim. Dan hendaklah berusaha untuk menarik hati manusia untuk selalu taat kepada pemimpin itu. Subhanallah. Imam Nawawi. Ini imam. Sementara yang mengajak kita untuk selalu berontak dan berontak bukanlah imam. Kemudian Imam Nawawi berkata, "Tsumma qala al-Khattabi." Berkata Imam Al-Khattabi, seolah-olah beliau mengatakan kata-kata Imam Khattabi ini begitu hebat sehingga beliau nukilkan perkataan Imam Khattabi tidak dari lisan beliau langsung. "Wa qala al-Khattabi," berkata Imam Al-Khattabi, "As-salatu khalfahum wal jihadu ma'ahum." Kita tetap harus salat di belakang pemimpin. Harus berjihad menegakkan agama Allah bersama pemimpin. Wa ada'u shadaqati ilaihim, tunaikan zakat-zakat kita kepada pemimpin untuk disimpan di Baitul Mal kebutuhan kaum muslimin. Wa tarkul khuruji bi sayfi alaihim idza dhahara minhum haifun aw su'u 'ishrah, dan jauhi berontak kepada pemimpin apalagi dengan pedang apabila nampak dan terlihat pemimpin itu mulai menyeleweng dan buruk perlakuannya kepada kaum muslimin. Tinggalkan berontak. Wa alla yughru bi tsana'il kadhim 'alaihim, jangan tipu pemimpin dengan memuji-muji pemimpin dengan pujian-pujian dusta. Subhanallah. Jangan puji pemimpin dengan pujian-pujian dusta. Mulut memuji, tangan mencincang. Kepada Anda para pemimpinku, hati-hati dengan orang-orang dekat Anda. Kalau Anda menemukan orang dekat Anda mulutnya memuji, tangannya mencincang, ini bukan sahabat, ini lawan. Karena pujiannya hanyalah pujian palsu. Wa an yad'u lahum bis-shalah, dan agar kaum muslimin selalu mendoakan kebaikan untuk pemimpin-pemimpin mereka. Subhanallah. Imam Abdullah bin Mubarak kalau saya tidak khilaf pernah berkata, "Lau kanat li da'watun mustajabah, laja'altuha li dhi sultan." Seandainya aku tahu ada satu doaku yang mustajab, aku akan peruntukkan doaku yang satu itu untuk kebaikan pemimpin-pemimpinku. Karena dengan kebaikan pemimpin akan baik negeri. Dengan keburukan pemimpin pun akan ikut terjadi keburukan-keburukan dalam negeri. Oleh karena itu, kebaikan pemimpin sangat dikedepankan dalam agama Islam. Dan kita disuruh selalu mendoakan pemimpin-pemimpin kita. Mendoakan kebaikan untuk mereka. Nabi mengatakan, "Khairu a'immatikum man tad'una lahum wa yad'u lakum wa yad'una lakum." Sebaik-baik pemimpin kalian, kalian yang selalu doakan kebaikan untuk mereka dan mereka pun selalu mendoakan kebaikan untuk kalian. Mana kita dari hadis ini? Wa syarru a'immatikum, dan seburuk-buruk pemimpin kalian, man tal'anunahum wa yal'anunakum, pemimpin yang kalian laknat-laknat mereka dan mereka pun melaknat-laknat kalian. Subhanallah. Perintah untuk mendoakan kebaikan untuk pemimpin dan Rasul kita tercinta. Dan salah seorang di antara orang dekat dari murid-murid terdekat Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullahu taala mengatakan kepada kita ketika beliau menemani ibadah haji Syekh bin Bas, itu doa yang paling banyak beliau baca di dalam tawaf, doa kebaikan untuk pemimpin negeri mereka. Doa kebaikan untuk pemimpin negeri mereka. Dan apabila kita mendengarkan khutbah-khutbah langsung dari Masjid Haram Mekah atau Masjid Haram Madinah, Masjid Nabawi, kita akan mendengarkan imam-imam yang selalu berdoa kebaikan untuk pemimpin-pemimpin mereka. Ini pemimpin pertama. Pemimpin apa? Dunia. Adapun pemimpin kedua, amma ulama uddin. Adapun ulama-ulama agama. Kata Imam Nawawi, qabuli ma rawahu. Terima apa yang mereka riwayatkan dari agama Allah. Wa taqliduhum fil ahkam. Tiru mereka dalam menjalankan hukum-hukum agama Allah. Wa ihsanul dhanni ilaihim. Berbaik sangka selalu kepada ulama-ulama itu. Selesai kita daripada nasihat kepada pemimpin. Kita masuk kepada nasihat kepada rakyat, kepada ammatun nas yang bukan pemimpin. Adapun nasihat li ammatil muslimin, kata beliau, irsyaduhum li masalihihim fi akhiratihim wa dunyahum. Tunjukkan kaum muslimin mana yang maslahat untuk mereka di akhirat dan di dunia. Di akhirat dan di dunia. Jadi nasihat kita bukan hanya untuk akhirat. Tunjukkan mereka apa yang maslahat untuk mereka di dunia mereka. Dan nasihat kita tidak hanya untuk dunia. Dan Imam Nawawi subhanallah mendahulukan kata-kata akhirat dibanding dunia. Ini bentuk daripada kefakihan Imam Nawawi. Karena akhirat jauh lebih berharga daripada dunia. Wa kafful adza anhum. Jaga diri kita jangan menyakiti kaum muslimin. Jangan menyakiti kaum muslimin. Allahu Akbar. Lihat di antara maksiat yang sekarang terjadi, menyakiti orang. Tanpa salah orang sedang duduk-duduk dibacok. La ilaha illallah. Orang mau belanja kepada kita, kita tipu. La ilaha illallah. Barang kita buruk, aibnya, cacat banyak sekali, rusak. Kita tipu orang-orang yang mau belanja dengan kita, katakan inilah yang terbaik, ini begini, ini begitu. Setelah dia beli, kita pun mengatakan mati anjing. Subhanallah. Wa yu'allimuhum ma yajhalunahu min dinihim wa yu'inuhum 'alaihi bil qawli wal fi'li. Mengajarkan kepada mereka apa yang mereka tidak ketahui dari urusan agama mereka. Dan bantu mereka untuk menegakkan agama mereka itu dengan perkataan-perkataan kita dan perbuatan-perbuatan kita. Wasatru auratihim wasaddu khalatihim. Tutup aib-aib kaum muslimin yang sampai kepada kita. Sampai kepada kita aib seseorang saudara kita, jangan bicarakan. Tutup. Tutup, tutup rapat. Dan benahi kekurangan-kekurangan mereka. Tahu kita saudara kita ini punya cacat di sini, tutup cacatnya itu. Datangi dia, buat dia bangkit dari cacat itu. Cacat di dalam akhlak, cacat dalam muamalah, cacat dalam sholat kepada Allah tabaraka wa ta'ala, cacat dalam, tutup cacat itu. Artinya apa? Sempurnakan saudara kita. Berikan kebaikan-kebaikan untuk mereka. Wadaf'ul madari anhum. Kita harus berusaha untuk menolak mara bahaya untuk kaum muslimin. Dan salah satu di antaranya ini yang sedang kita lakukan. Mara bahaya akan datang dengan maksiat yang beredar setiap hari. Wajalbil manafi'i lahum. Dan hendaklah kita selalu mendatangkan manfaat-manfaat untuk kaum muslimin. Wa amruhum bil ma'rufi wa nahyuhum 'anil munkari birifqin wa ikhlas. Ajak mereka kepada yang ma'ruf, larang mereka daripada yang mungkar dengan cara yang lembut, birifqin. Dengan cara yang lembut. Wa ikhlasin, lembut di lisan, bersih di hati. Tidak ada maksud dan tujuan selain kaum muslimin ini benar-benar taat kepada Allah. Wa syafaqatu 'alaihim, hendaklah kita selalu iba kepada kaum muslimin. Menderita mereka, menderita pula kita. Wa tawqiru kabirihim wa rahmatu saghirihim, muliakan yang tua dari kaum muslimin, sayangi yang kecil dari kaum muslimin. Wa takhawwuluhum bil mau'izatil hasanah, selalu berikan kepada mereka nasihat-nasihat yang baik. Wa tarku ghisyihim wa hasadihim, jauhi mencurangi kaum muslimin, jauhi menghasad kepada kaum muslimin. Curang. Subhanallah. Silakan, Pak. Silakan beli timbangan, taruh di rumah kita. Walaupun kita bukan pedagang. Setiap selesai belanja, timbang. Anda akan tahu Anda dicurangi hampir tiap belanja. Anda akan tahu. Setiap Anda belanja, hampir di setiap Anda belanja, Anda dicurangi oleh pedagang. Ini realita pahit yang telah mengundang petaka kepada kaum Nabi Syuaib. Dan kita seolah-olah acuh tak acuh. Dan seolah-olah berkata, memang begitu pula zamannya pedagang-pedagang begini. Bukan. Jangan menyerah. Jangan menyerah dengan kondisi. Jangan menyerah dengan keadaan. Suarakan bahwa mencurangi timbangan itu ancamannya wail, neraka. Allah berfirman dalam ayat yang masyhur, wailul lil mutaffifin, neraka wail untuk orang-orang yang mencurangi timbangan. Di hadapan saya hadir banyak para pedagang, saya yakin dan percaya. Lihat timbangan Anda. Anda mencurangi, ancaman ayat ini kepada Anda. Wail, neraka. Sebagian mengatakan, ulama tafsir mengatakan wail itu salah satu nama neraka. Sebagian mengatakan salah satu jurang. Di neraka itu banyak sekali jurang-jurangnya. Salah satu jurang dari jurang neraka bernama wail. Disediakan azab khusus untuk orang yang mencurangi kaum muslimin dalam timbangan. Kepada Anda yang mendengarkan suara dakwahnya dan terus mencurangi kaum muslimin dan sampai sekarang belum merubah timbangannya kepada timbangan yang benar, padahal Allah mengatakan auful kaila wazinu bil qistasil mustaqim, tunaikan takaran dengan benar, timbang dengan timbangan yang lurus. Anda belum melakukannya, saya ingin mengatakan kepada Anda, berapa untung satu hari hasil menipu kaum muslimin itu? Ada 5 juta sehari? Dapat untung bersihnya dari menipu-nipu itu? Mencurangi timbangan itu? Dapat untung laba bersih dari hasil tipuan? 5 juta? Kalau Anda dapat untung bersih 5 juta sehari, sebulan Anda untung bersih 150 juta. Setahun Anda akan dapat untung bersih 1,8 miliar. Artinya dalam 1 tahun Anda bisa beli 2 ruko. Anda sudah menipu 10 tahun, harusnya sudah 20 ruko Anda punya hasil mencurangi timbangan itu. Kok sampai sekarang masih jualan duku? Kok sampai sekarang masih jualan duku? Sudah 20 tahun mencurangi, masih jualan duku aja di pinggiran jalan. Panas-panas, dingin-dingin, hujan-hujan. Itu artinya apa? Allah ingin mengadab Anda dengan jualan duku itu. Harusnya setahun mencurangi duku, Anda sudah punya toko duku Palembang. Anda sudah menjadi grosir besar. Tapi kalau keuntungannya tidak seberapa, untuk menyekolahkan anak pun gak dapat, Untung yang sekecil ini, Anda campakkan diri Anda ke dalam jurang wail. Berfikirlah 1000 kali, wahai saudaraku. Wa an yuhibba lahum ma yuhibbu li nafsihi min al khair. Hendaklah mencintai sesuatu untuk kaum muslimin apa yang kita cintai untuk diri kita sendiri daripada kebaikan. Ini hadis Nabi SAW yang mulia. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak akan sempurna iman kalian sampai kalian cintai untuk kaum muslimin apa yang kalian cintai untuk diri kalian sendiri. Seorang sahabat, Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala an, mengirim salah seorang budaknya untuk beli kambing. Ketika budak itu datang dengan membawa kambing, ia pun bertanya, berapa harga kambing ini kamu beli? Dan kambingnya besar, sehat. Kata budak itu, 200 dirham. Padahal menurut Jabir bin Abdullah, ini harga kambing pantasnya 800 dirham. Sementara budaknya datang dan berhasil membeli 200 dirham. Kalau kitalah Jabir bin Abdullah, kita akan mengatakan alhamdulillah. Ya kan? Cocoknya harga kambing itu 800 dirham. 800 ribu katakanlah begitu. Kalau kita main ribu-ribuan. Ternyata kambing itu dibeli oleh budak kita hanya 200 ribu. Kita akan bersyukur berat, mungkin pakai sujud syukur malah. Kata Jabir bin Abdullah, tunjukkan saya, sama siapa kamu beli kambing ini? Lalu Jabir bin Abdullah pergi dengan budaknya itu, dengan membawa kambing itu lagi. Ini, dari orang ini. Sesuai dengan zon daripada Jabir bin Abdullah, ini orang desa, orang dari daerah lain datang ke sini. Gak tahu harga kambing di kota Madinah ini seperti apa. Dia jual kambingnya dengan harga yang di kampungnya dianggap sudah punya untung. Padahal harga kambing seperti ini di pasar ini 800 dirham. Lalu Jabir bin Abdullah bertanya kepada pedagang kambing itu, apakah benar budak saya ini telah membeli kambing Anda ini dengan harga 200 dirham? Kata orang itu, benar. Dan terlihat dari tanda-tandanya dia orang apa? Orang yang tidak paham harga di pasar. Apa kata Jabir bin Abdullah? Apakah kamu ridho kambing ini saya bayar dengan 300 dirham? Kira-kira kalau Anda jadi pedagang kambing apa jawabannya? Ah, enggak apa-apa dah, 200 aja. Enggak kan? Enggak. Pasti mengatakan, nah, iya. Saya ridho. Demikian juga kata pedagang kambing itu. Lalu kemudian Jabir bin Abdullah mengatakan, apakah kamu ridho kalau saya bayar kambing Anda ini 400 dirham? Ridho katanya. 500 dirham? Ridho. 600 dirham? Ridho. 700 dirham? Ridho juga. 800 dirham? Ya ridho lagi. Ya udah, ini sisanya 600 dirham. Kambing Anda ini harganya pantas di pasar ini 800 dirham, bukan 200 dirham. Kamu orang kampung ya? Datang kemari, enggak ngerti harga pasar. Tanya dulu. Subhanallah. Ini sahabat Nabi. Ini murid-murid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mencintai untuk kaum muslimin apa yang dia cintai untuk dirinya. Antum suatu hari pernah enggak nempel ban? Anda kewalahan karena ban motor Anda bocor atau ban mobil Anda bocor. Lalu tempel ban. Melihat tukang tempel ban itu berkeringat-keringat menempel ban Anda. Ketika minta berapa, Pak? 5.000. Pernah enggak antum kasih 10.000? Kayaknya kerjaan Anda ini terlalu berat untuk 5.000 rupiah. Kasih 10.000, kasih 20.000. Dengan hati kita bermuamalah bersama kaum muslimin, bukan dengan duit. Duit itu hanya alat. Dengan hati. Coba lakukan itu. Anda akan merasakan kenyamanan hidup yang luar biasa. Wa yakrahu lahum ma yakrahu li nafsihi minal makruh. Dan hendaknya kita tidak menyukai untuk kaum muslimin apa yang tidak kita sukai untuk diri kita daripada keburukan. Hal-hal yang kita tidak ingin kita mendapatkan keburukan, lakukan hal yang sama. Kita juga tidak ingin keburukan itu datang kepada saudara kita kaum muslimin. Dalam satu peperangan, musuh-musuh Islam menyiapkan cantolan-cantolan. Dan besi cantolan itu dibuatkan dari besi panas. Sehingga kalau ada orang yang ingin menyelamatkan orang yang kena cantolan itu, harus berhadapan dengan besi panas. Ketika ada sebahagian kaum muslimin yang kena cantol dan ditarik ke kawasan musuh, taulah kita apa yang akan terjadi. Sebahagian orang-orang saleh memegang besi panas itu dengan tangannya dan memutuskan dengan tangannya. Dan akhirnya tangannya ini meleleh karena memegang besi panas. Demi untuk menyelamatkan saudaranya untuk tidak ditarik ke dalam parsian musuh. Mana kita? Mana akhlak kita kepada kaum muslimin? Mana Islam kita? Ini Islam. Ini dia Islam itu. Wadzabbu an amwalihim wa a'radihim wa ghairi dhalika min ahwalihim bil qawli wal fi'li. Bentengi saudara kita di hartanya, di kehormatannya. Kalau ada orang yang ingin menzolimi dia, tahan. Kezoliman itu jangan sampai terjadi kepada saudara kita. Kalau ada orang yang mencacinya, memakinya, menyebutkan aibnya, lawan orang menyebutkan aib itu. Jangan sampai mencaci, memaki dan menyebutkan aib saudara kita. Wa ghairi dzalika min ahwalihim. Dan begitu juga hal-hal lainnya dari keadaan kaum muslimin, kita lakukan membentengi saudara kita itu dari hal yang buruk tadi dengan perkataan kita dan dengan perbuatan kita. Wa hasbuhum 'ala at-takhalluqi bi jami'i ma dzakarna. Lalu kita motivasi kaum muslimin untuk berakhlak dengan seluruh yang telah kita sebutkan tadi di atas. Wa tansyitu himamihim ila ta'at. Lalu kita semangatkan mereka untuk selalu melakukan ketaatan. Inilah nukilan yang kita bawakan dari Imam An-Nawawi, seorang imam bermadzhab Syafi'i dan seorang yang sangat berilmu, yang mana kitabnya kitab terbaik di dalam mensyarah Sahih Muslim. Disebabkan hadis itu hanya ada di Sahih Muslim, makanya tidak disyarah oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang mana Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani adalah orang terbaik dalam mensyarah Sahih Bukhari. Syarah yang terbaik setelah syarah terbaik tentang Sahih Bukhari adalah syarahnya Imam Ibnu Hajar, yang beliau sebut buku itu dengan sebutan Fathul Bari. Namun Imam Ibnu Hajar tidak berbicara masalah ini, disebabkan hadis itu memang tidak ada dalam Sahih Bukhari. Namun giliran Imam Nawawi mendapatkan kebaikan, karena hadis itu dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu taala anhu telah kita bawakan tadi, satu-satunya hadis beliau yang ada di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Satu-satunya di Sahih Muslim. Dan itu pun satu hadis itu, enggak ada yang lain. Sebagai kebaikan hebat untuk seorang sahabat bernama Tamim Ad-Dari. Dan hadis ini dibawakan oleh Imam An-Nawawi sendiri di dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah. Dia mengakui bahwa hadis ini penuh dengan manfaat luar biasa. Ma'asyarul muslimin wal muslimat. Setelah kita sampaikan tanzir atau inzar kita, peringatan mara bahaya besar yang bisa saja terjadi setiap saat. Dan kalau dia terjadi, rata-rata di dua kondisi. Pertama, ketika kita sedang tidur lelap. Kedua, ketika kita sedang enjoy dan berfoya-foya. Maka kalau Anda melewati kaum yang sedang enjoy dalam maksiat, segera beristighfar. Lawan arus maksiat mereka itu dengan arus ketaatan. Agar ada yang menyeimbangi taat naik ke langit dengan ibadah yang naik ke langit. Anda yang tahu persis, malam-malam hari kota Pekanbaru dipenuhi dengan maksiat. Lawan maksiat mereka dengan rukuk dan sujud Anda kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Agar ada maksiat yang naik ke langit diimbangi oleh ketaatan Anda yang naik ke langit. Dengan itu Anda menyelamatkan kota Pekanbaru tercinta. Namun kalau pelaku maksiat enjoy dan sedang berfoya-foya dengan maksiatnya dan Anda tidur lelap, ada kemungkinan ketika tidur lelap itu terjadilah Allah turunkan azab. Antum mengira bahwa melawan maksiat adalah dengan memporak-porandakan tempat mereka. Bukan itu cara memporak-porandakan. Ada cara-cara dan etika-etika amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar adalah amal ibadah besar yang punya cara dan kaifiat untuk melaksanakannya tidak serampangan. Justru saudara-saudara kita yang kita cintai karena Allah, yang kita nasihati kesalahan-kesalahan mereka ketika memporak-porandakan atas nama jihad, kita katakan itu salah saudaraku. Ada etika-etika, ada kaifiat-kaifiat dalam beramar ma'ruf nahi mungkar yang harus kita ketahui. Dan ketika mereka melakukan itu, mereka semakin mencoreng wajah umat Islam. Umat Islam selalu terpojok dengan aksi yang tidak pada tempatnya, yang hanya dilakukan dengan semangat buta. Maka kita harus berbenah dan berbenah. Saya katakan tadi bahwa Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran menyatakan bahwa pembenahan itu tidak dimulai dari atas, tapi dimulai dari bawah. Ayat yang berbicara tentang pembenahan sudah kita bacakan tadi. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Hai orang-orang yang beriman, bentengi diri kalian sendiri. Diri kalian sendiri bentengi. Ini konsep pembenahan. Ini konsep pembenahan di dalam agama Islam, di dalam agama Allah, dimulai dari diri sendiri. Kemudian wa ahliikum, keluarga kalian, anak kalian, istri kalian, yang di akhirat nanti kalian akan dimintai pertanggungjawaban tentang anak dan istri itu. Mulai pembenahan dari bawah. Setelah Anda berhasil membina diri Anda kepada agama Allah, membina istri dan anak-anak Anda kepada agama Allah, baru nyebrang. Karena apa gunanya Anda menasihati kaum muslimin kalau akhirnya anak Anda dan diri Anda ke neraka? Dan itu ada di dalam hadis Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, akan ada orang-orang yang ususnya bertaburan dan dia tarik-tarik ususnya itu berputar-putar di neraka bagaikan keledai berputar-putar di meja di alat apa namanya? Alat pemerasan, raha. Ahli neraka bertanya kepadanya, anta wa ma baluk, kamu ada apa denganmu? Alaysa tanhana anil munkar wa ta'buruna bil khair. Bukankah engkau dulu di dunia kamu yang mengajak kami untuk berbuat baik? Bukankah dulu di dunia kamu yang melarang kami dari yang munkar? Ada apa kok kamu begini di neraka? Orang itu menjawab, kuntu amartukum bil ma'rufi wa la ati. Aku ajak kalian untuk berbuat yang ma'ruf namun aku tidak lakukan. Wa anhaakum 'anil munkari wa aati. Aku larang kalian untuk mengerjakan yang mungkar namun itu justru yang kulakukan. Apa gunanya berdakwah kepada orang banyak kalau diri kita dan keluarga kita belum bisa kita benahi? Atau kita tidak pernah melakukan pembenahan. Ini yang mungkin paling cocok kata-katanya. Kita tidak melakukan pembenahan kepada diri kita. Tidak melakukan pembenahan kepada keluarga kita. Ingin membenahi Indonesia. Apakah itu bukan mimpi di siang bolong? Kepemimpinan kecil Anda tidak bisa selesaikan. Anda mau bicara kepemimpinan besar? Mikir. Maka metode pembenahan dalam agama Islam dimulai dari diri sendiri. Mulai dari yang terkecil, mulai dari sekarang. Selamatkan diri Anda dari neraka sebelum Anda menyelamatkan orang lain dari neraka. Selamatkan anak dan istri Anda dari neraka sebelum Anda menyelamatkan anak dan istri kaum muslimin. Maka konsep pembenahan dimulai dari diri sendiri. Baru setelah itu kita bergerak lebih luas, lebih luas, lebih luas. Dan Allah kalau melihat keseriusan kita berjalan di atas jalan ini, Allah tabaraka wa ta'ala akan memberikan jalan keluar untuk kita. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Dan kita tidak boleh pupus harapan. Kita tidak boleh putus harapan bahwa Pekanbaru ini bisa menjadi negara yang luar biasa mengamalkan agama Islam. Kita tidak akan putus harapan. Kita berjuang untuk itu. Walau kita wafat sebelum itu terwujud. Tewasnya seseorang dalam menuju kebaikan lebih baik daripada putus asanya seorang dari kebaikan. Oleh karena itu, mari kita mulai. Pembenahan dari diri kita sendiri. Kalau ada di antara kita yang hadir para pemimpin kami, mari kita mulai dari diri sendiri. Dari apa yang kita bisa. Izinkan saya dari hati kecil yang paling dalam meminta kepada para pemimpin kita, tolong jangan buka lagi tempat-tempat maksiat. Sudah cukuplah yang sekarang begitu meresahkan warga, meresahkan hati orang-orang yang beriman, takut bencana Allah begitu dekat dengan kota Pekanbaru tercinta. Yang sudah habis izinnya, jangan perpanjang. Karena kalau Anda, wahai pemimpinku, membuka izinnya, Anda mempertanggungjawabkan izin ini di padang mahsyar. 500 tahun izin ini berjalan, 500 tahun dosa Anda mengalir di padang mahsyar. Ke alam kubur walaupun Anda sudah meninggal 480 tahun sebelumnya. Namun 500 tahun itulah dosa akan terus mengalir. Berapa maksiat di tempat hiburan malam ini yang Anda keluarkan izinnya mengalir terus kepada Anda. Orang yang melakukan, Anda yang menanggung bebannya. Dosa mereka, mereka yang dapatkan, Anda juga mendapatkan beban dosa karena Anda yang keluarkan izinnya. Bukti sayang kami kepada Anda. Kami tidak ingin Anda menderita. Apalagi menderitanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La yasqa inda Allah illa saqi. Tidak ada yang binasa di sisi Allah kecuali orang yang pantas untuk dibinasakan. Dan saya kami tidak ingin Anda termasuk orang-orang itu. Nasihat kami kedua, tolong bentuk tim amar ma'ruf nahi mungkar untuk kota Pekanbaru tercinta. Dan gabungkan tim amar ma'ruf nahi mungkar ini dengan kekuatan keamanan. Diizinkan dengan bentuk yang resmi. Banyak orang Pekanbaru berhati mulia, jiwa mereka resah dan gelisah dengan kemaksiatan. Akhirnya mereka tanpa ilmu bergerak seorang diri, tanpa ilmu bergerak dalam ormas masyarakat. Dan itu salah dalam agama kita kalau tidak mendapatkan izin dari pemimpin. Kepada Anda, wahai para pemimpinku tercinta, di depan Anda ribuan orang-orang berhati mulia tidak ingin kemaksiatan itu memenuhi Pekanbaru tercinta. Kenapa Anda tidak jadikan mereka sukarelawan untuk amar ma'ruf nahi mungkar? Kita siap. Kita siap untuk menegakkan agama Allah, membantu pemimpin menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar di permukaan bumi, walau nyawa taruhannya. Walau tidak digaji dan sukarelawan, kita mau untuk itu. Dan kita yakin bersama pemimpin kita bergandeng tangan merombak seluruh kemungkaran, kita wafat di atas nahi mungkar itu, surga Allah kalau kita ikhlas melakukannya. Mudah-mudahan apa yang bisa kita sampaikan di majlis yang mulia ini mendapatkan ridho dari Allah Rabbul Izzati wal Jalalah dan memberikan manfaat yang besar untuk pembicara dan kita semua yang hadir dan kita yang semua mendengarkan dakwah ini. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين Kita mulai menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kaum muslimin dan muslimat sebatas yang bisa kita jawab. Karena memang ilmu kita terbatas. Kita adalah seorang penuntut ilmu, bukan seorang ulama. Dan juga kita fokuskan pertanyaan-pertanyaan yang jawab kepada pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan materi kita. Karena pertanyaan-pertanyaan seputar bukan materi kita itu bisa ditanyakan dalam majlis-majlis lain. Jadi mohon maaf sekali kepada kaum muslimin dan muslimat bila mana pertanyaan-pertanyaannya tidak berhubungan dengan materi, karena keterbatasan waktu kita terpaksa tidak bacakan. Pertanyaan pertama, Ustaz, ana mau tanyakan, apakah dalam hidup di lingkungan kita, kita yang telah menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus bertegur sapa dengan orang Islam yang melakukan maksiat setiap harinya? Padahal kita memang sudah tidak senang dengan sifat dan akhlaknya yang begitu. Bagaimana yang harus ana lakukan, Ustaz? Justru saya ingin bertanya kepada Anda yang bertanya, Anda apakah menemukan hadis Nabi melarang Anda untuk menyapa mereka? Ataukah Anda menemukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan diamin mereka? Jauhi mereka dalam arti kata enggak ada tegur sapa, enggak ada senyum manis, enggak ada. Rasulullah SAW bersabda, "Hakul muslimi 'alal muslimi sitt. Idza laqitahu fasallim 'alayhi. Wa idza istansahaka fansah lahu. Wa idza marida fa'udhu. Wa idza mata fatba'hu." وَإِذَا عَطِسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ. Hak seorang muslim dari muslim yang lainnya, kata Nabi, apabila engkau bertemu dengannya, maka ucapkan salam kepadanya. Hak muslim kepada muslim. Saudara Anda berbuat maksiat, apakah dia Islam? Kalau dia masih muslim, maka dia punya hak untuk Anda bersalam kepadanya. Ucapkan salam, assalamualaikum. Namun saya ingin mengingatkan saudara kita kaum muslimin dan muslimat, ketika kita mengucapkan assalamualaikum, ucapkan dengan lisan, hadirkan hati dalam mengucapkan itu. Karena sebagian orang mengucapkan salam tanpa menghadirkan hati, tanpa menghadiri dan menghayati apa makna assalamualaikum. Semoga keselamatan untuk kalian. Ini doa kita kepada mereka. Ini kebaikan kita kepada mereka. Seandainya dikabulkan Allah, assalamualaikum, saudara kita itu akan selamat. Lambat atau cepat, di dunia atau di akhirat, Allah kabulkan, assalamualaikum. Kita masuk rumah, kita ucapkan assalamualaikum dengan hati. Jangan sampai assalamualaikum itu adalah pengganti, hei apa kabar. Faham maksudnya Pak? Assalamualaikum itu tidak hanya sekedar itu saja, sekedar kalimat jumpa, enggak ada makna daripada doanya, tidak ada. Ada juga orang assalamualaikum sebenarnya dia lisannya mengucapkan assalamualaikum, tapi sebenarnya yang makna dari assalamualaikum, Pak minta duit. Ada kan? Datang ke mobil kita, assalamualaikum. Sebenarnya bukan assalamualaikum. Sebenarnya makna assalamualaikumnya itu enggak dengan hatinya, Pak minta duit, itu maknanya. Ada juga yang mana nyoy apa kabar sambil lewat assalamualaikum. Apa dong assalamualaikum? Apa itu? Tidak ada hati di dalam mengucapkan assalamualaikum itu. Sehingga doa yang hebat dari kata assalamualaikum, salamnya penduduk surga ini, tidak kita ucapkan dengan hati kita. Padahal itu doa yang besar. Selagi dia muslim, tegur, ucapkan salam. Bantu mereka untuk bangkit dari maksiat mereka. Bantu mereka untuk bangkit ke agama mereka. Bukan justru. Tapi kalau dia mengajak-ngajak kita dan kita tidak kuat, baru kita tinggalkan. Wallahu'alam. Saya di perusahaan saya sebagai tukang lampu. Dan di suatu hari ada acara pesta yang berbau maksiat. Dan oleh pemimpin saya diperintahkan untuk hidupkan genset. Apakah saya dapat dosanya? Masya Allah. Sayang antum tidak detailkan acara pesta berbau maksiat itu apa bentuknya. Kenapa begini saudaraku? Ada acara, sebenarnya dalam agama kita acara pesta itu disuruh. Namun acara pesta yang sebenarnya syar'i telah dikotori, terkontaminasi oleh maksiat. Faham kita maksudnya? Walimatul urs. Pesta pernikahan. Itu pesta. Dan pesta itu pesta syar'i. Disuruh oleh Allah. Disuruh oleh Rasulullah. A'linun nikah. Aulim walau bisyah. Namun sayang, umat Islam tidak punya identitas pesta. Sehingga pesta mereka meniru umat di luar agama Islam. Sebenarnya mereka punya identitas, namun mereka tinggalkan identitas pesta mereka itu. Kita punya identitas. Bagaimana cara pesta umat Islam ada dalam agama Islam? Tapi kita tinggalkan. Seperti yang Nabi katakan, la tattabi'anna sanana man kana qablakum. Kalian akan tiru cara-cara orang-orang di luar agama kalian. Kalian tinggalkan yang ada dalam agama kalian, kalian tiru orang-orang di luar agama Islam itu. Namun ketahuilah bahwa asal usul pestanya syar'i. Namun terkontaminasi oleh maksiat. Kalau ini acaranya, sah Anda untuk bikin sah Anda untuk apa? Hidupin genset, enggak ada masalah. Hidupin genset. Tapi kalau pestanya memang dari asalnya dasarnya adalah maksiat dan sedikit terkontaminasi oleh ceramah, acaranya maksiat, Pak. Tapi ada yang ceramah juga di awal-awal, Pak. Artinya maksiat terkontaminasi oleh ceramah, kalah ibadahnya. Apalagi kalau memang lebih dari itu. Hukum dasarnya maksiat, acaranya maksiat. Katakan kepada pemimpin Anda itu. Saya disuruh oleh Allah untuk tidak membantu orang berbuat dosa. Kalau dia marah dengan memecat Anda, lapor ke saya. Insya Allah Anda bisa cari dapat kerjaan baru. Gitu. Masih ada kerjaan, banyak kerjaan untuk Anda. Banyak insya Allah. Jangan takut. Misalnya, apa contoh misalnya Ustaz? Acara itu untuk merayakan Valentine Day. Hari cinta. Cinta neraka. Jangan hidupkan lampu jinset itu. Anda dipecat, katakan alhamdulillah. Dan lapor kepada saudara-saudara Anda. Masih banyak lampu genset mereka yang Anda bisa hidupkan. Bagaimana caranya jika kita sudah terlanjur mencaci-caci pemimpin? Dan jika ingin minta maaf, bagaimana caranya karena sulit untuk bertemu langsung dengan beliau? Masuk Facebooknya. Gimana antum? Teknologi canggih masih berpikir. Masuk Facebooknya, masuk emailnya. Soal nanti dia baca tidak dibaca, Anda sudah minta maaf. Setelah itu apa? Setelah itu doakan kebaikan untuk pemimpin itu. Minta ampunkan untuk dosa dan kesalahan mereka. Angkat tangan kita ke langit dan minta kepada Allah, ya Allah, tunjukkan mereka jalanmu yang benar dalam menjalankan amanah kepemimpinan yang kau letakkan di pundak mereka. Apakah bentuk-bentuk perayaan yang tidak ada sunnahnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan bentuk-bentuk maksiat yang akan mengundang azab Allah taala? Kalau ya, bagaimana cara taubat darinya agar kita terkena imbas bencananya? Mungkin tidak gitu ya. Lupa nuliskan kata-kata tidak. Agar kita tidak terkena imbas bencananya. Perayaan yang tidak ada sunnahnya dari Nabi merupakan bentuk-bentuk maksiat yang akan mengundang azab Allah. Jelas. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, ada dua hari raya orang Madinah. Yang hari raya itu mereka buat-buat sendiri. Karena hari itu adalah hari besar orang Madinah. Lalu Nabi mengatakan, Allah telah mengganti dua hari raya kalian ini dengan dua hari raya besar yang Ia cintai, Idul Fitri dan Idul Adha. Tinggalkan yang tidak ada tuntunannya ini. Kalau yang sudah ada ditolak oleh Nabi, dijadikan yang ada seperti ini, bagaimana kalau kita sekarang yang sudah ada dari Nabi tidak kita anukan, lalu kita buat yang baru-baru? Maka kita telah masuk kepada sesuatu yang telah dibrasmi dan diberantas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan biasanya, ini biasanya, kita niru orang luar, Pak. Itu biasanya. Karena penyakit umat Islam zaman sekarang tiru-tiru itu. Penyakit umat Islam tiru. Kalau umat Islam bisa keluar dari penyakit tiru-meniru ini, hebat umat Islam. Bagaimana caranya bertaubat agar tidak terkena imbas bencananya? Taubat sama saja. Apapun, dari apapun maksiat kita bertaubat kepada Allah tabaraka wa ta'ala, tinggalkan pekerjaan itu. Sesali masa lalu Anda yang sudah keliru dan bertekad untuk tidak lagi mengulangi apa yang telah Anda lakukan di masa lalu untuk masa yang akan datang. Wallahu a'lam. Apakah Syiah termasuk magnet bencana? Jawabannya iya. Ustaz, apakah mungkin kota Pekanbaru kita ini akan dapat bencana alam apabila banyak kemaksiatan yang berada di dalamnya? Dan bagaimana cara menanggulanginya? Kan ini materi saya dari awal sampai akhir. Kok aneh nyuruh saya ngulang lagi? Ini materi saya dari awal sampai akhir. Dari jam 9 tadi sampai jam 11 lebih tadi. Ini materinya. Hah? Baru datang ya? Oh lah, kita berhusnuzon, antum belum datang. Jawaban saya, dengar rekaman. Karena pihak Pemprov saja justru mendukung kemaksiatan. Anda sudah kita katakan jangan caci pemimpin. Ini termasuk mencaci pemimpin. Ini bukti nyata. Lisan kita belum lurus. Hati kita belum lurus kepada pemimpin, sehingga pena kita pun belum lurus kepada pemimpin. Enggak boleh. Kalau kita tahu kesalahan mereka, doakan agar dosa mereka diampuni Allah. Dan kalau kita punya cara untuk masuk kepada mereka menasihati, kita nasihati. Wallahu a'lam. Riba termasuk perbuatan maksiat kepada Allah. tidak kita ragukan. Namun di Indonesia tercinta ini, terkhusus di Pekanbaru, sangat banyak bank-bank riba. Apa yang bisa kita lakukan untuk menghapus sistem ini agar tidak berkembang di Indonesia? Dan bagaimana sebenarnya sistem perbankan di Saudi, baik sistem menabungnya, pinjaman yang berjalan di Saudi, apakah sudah syar'i? Ada yang syar'i di Saudi, ada yang tidak syar'i juga di Saudi. Kita sampaikan apa adanya. Satu-satunya negara yang memang dalam asas negara mereka Al-Quran. Tapi yang namanya maksiat ini masih tetap ada di tengah-tengah mereka. Namun maksiat riba itu tidak ada hukum had syar'inya, dicambuk dan semacamnya, enggak ada. Iya atau tidak? Iya. Yang ada adalah membunuh, potong tangan, mencuri dan semacamnya dan semacamnya. Sehingga tidak ada cambukan dan semacamnya untuk pelaku riba. Namun bukan berarti riba itu ringan, riba itu berat. Salah satu dosa yang akibat dari dosa itu Anda berhak diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Itu riba. Itu riba. Fa illam taf'alu, kalau kalian belum berhenti dari riba itu, fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Iklankan perang dari Allah dan Rasulnya. Anda tidak berhenti dari riba, Allah menabuh genderang perang dengan Anda. Maka lakukan pembenahan individu. Aib. Anda orang yang diperangi Allah dan Rasulnya, lalu Anda berlagak orang alim di majelis taklim. Jangan bohong kepada Allah. Bagaimana sebenarnya sistem perbankan dan bagaimana cara membenahinya? Terutama yang ditanyakan di sini, bagaimana cara sistem menabung dan simpan pinjam? Kita bicara bank yang ada syar'inya di sana, yang kita tahu, yang disebut dengan bank rajihi. Berapa Anda letakkan uang Anda, segitu selama-lamanya kalau Anda tidak ambil dan tidak Anda, kalau tidak Anda ambil lagi dari bank itu, segitu selama-lamanya. Anda taruh uang 100 real, minimum-minimum 50 real. Ketika saya di sana, minimum-minimum 50 real. Kalau Anda taruh 100 real atau 200 real, enggak pernah Anda ambil 5 tahun, ya 100 real. Enggak berkurang. Tidak juga bertambah. Itu dalam tabungan. Lalu dari mana uangnya, dari mana bank itu punya penghasilan? Mereka ada dua bagian. Bank simpan pinjam, pinjaman dan simpanan, ini tidak diganggu-ganggu. Namun ada lagi bab jalur investasi. Sehingga bank itu buka perusahaan besar. Perusahaan di bidang ini, perusahaan di bidang jual beli mobil, perusahaan di bidang, mereka lakukan itu. Ya. Sehingga dengan itu mereka bisa memutar roda ekonomi perbankan itu. Itu yang saya tahu, Allah Ta'ala alam. Namun kalau Anda bertanya, cara minjam di negeri ini yang tidak ada ribanya gimana? Ah, ini yang belum saya tahu. Kecuali kepada individu-individu aja. Tidak ada maksud untuk membanggakan diri, tidak ada maksud untuk apa-apa. Saya sudah mulai berusaha berpikir masalah ini lebih daripada 5 tahun yang lalu. Sampai sekarang saya belum punya solusi. Karena orang payapkan baru belum ada yang mau bersama saya. Masih takut, Pak. Sudah kita buat diskusi tentang simpan pinjam syar'i. Sudah duduk kita berpikir bagaimana membentuk simpan pinjam dalam bentuk koperasi. Sudah pula pernah kita duduk bagaimana simpan pinjam dalam bentuk BMT. Namun gagal semua. Sampai sekarang. Mudah-mudahan ada di antara kita yang sekarang bisa menjawabnya. Ini Ustaz, untuk simpan pinjam 15 miliar. Wah, ini yang kita cari. Ini yang kita tunggu. Utsman-Utsman zaman sekarang. Atau kalau seandainya tidak bisa, satu orang 15 miliar, gabung 5 orang, masing-masing 1 miliar. Bisa juga kan? Sekeratnya, oh kok sekerat pula, apa namanya? Setengah hanya kita jadikan investasi. 7,5 miliar kita jadikan investasi. Setengahnya lagi kita buat simpan pinjam. Yang syar'i. Bisa. Kenapa tidak bisa? Jangan kalah dengan alam. Saya mendapatkan sebuah moto hidup yang luar biasa dari orang yang sangat spesial dalam hidup saya. Dia mengatakan alam ini harus kita tundukkan. Jangan tunduk dengan alam. Alam kita tundukkan. Agak sedikit sombong kata-katanya. Tetapi kalau dimaknai dengan makna yang benar, ini benar. Berkata Syekh Saleh Al-Utsaimin, hendaklah seorang penuntut ilmu tidak terlalu peduli dengan keadaan orang-orang zamannya. Dia punya moto sendiri, dia punya cara hidup sendiri. Dia lawan keadaan ahli zamannya dengan pola dia sendiri. Mudah-mudahan setelah kajian ini ada Uthman-Uthman Pekan Baru yang telepon saya. Insyaallah. Ana seorang ibu yang sudah berpakaian sebagaimana yang diwajibkan dalam agama kita. Alhamdulillah. Tetapi dua orang putri ana sudah menutup aurat, masih belum, tapi masih berpakaian sempit, celana jeans. Sedikit alhamdulillah. Ya kan? Daripada jadi peragawati dia, masih mending masih punya apa namanya? Nutup aurat masih alhamdulillah. Alhamdulillah sedikit, lumayan. Ana telah menasihati dengan lemah lembut, tetapi belum mau, belum membuahkan hasil. Hati ini terasa pilu. Pilunya hati seorang yang beramaruf nahi mungkar. Apabila dalam beramar maruf nahi mungkar, niat di hatinya orang yang dinasihati harus langsung berubah. Tapi kalau orang beramaruf nahi mungkar di dalam hatinya, saya diperintahkan Allah untuk menasihati. Kalau saya sudah menasihati, alhamdulillah. Soal dia mau tidak mau urusan dia dengan Allah. Ini insya Allah pilunya akan berkurang. Dan lambat laun hilang pilunya itu. Karena apa? Karena dakwah itu bukan merubah orang. Yang merubah orang itu Allah. Orang berubah itu dari hati. Yang memiliki hati Allah. Tidak ada hati manusia melainkan di antara dua jari jemari Allah. Yuqallibuha kaifa yasha. Allah bolak-balikkan hati itu sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Yang punya hati itu Allah, bukan kita. Jadi jangan menasihati siapapun yang kita nasihati, tujuannya agar hatinya berubah. Hati itu milik Allah. Tujuan kita menasihati karena Allah suruh kita menasihati, maka kita nasihati. Kalau kita sudah menasihati, alhamdulillah, tujuan dan target kita tercapai karena kita disuruh menasihati. Tugas kita dan kewajiban kita menasihati. Orang ikut tidak ikut urusan dia dengan Allah penciptanya. Kalau beginilah metode kita berdakwah, kita tidak akan pilu-pilu dengan dakwah kita. Walaupun banyak orang menentang. Walaupun orang-orang yang kita cintai belum ikut. Ana rasa sehebat apapun antum berdakwah atau ibu ini berdakwah, tidak akan bisa mengalahkan dakwahnya Nabi Nuh. Tapi apakah anak Nabi Nuh ikut kepada Nabi Nuh? Tentu kita tidak ingin anak kita seperti anak Nabi Nuh, pasti. Namun saya ingin mengatakan bahwa sehebat apapun kita berdakwah, kalau Allah menutup hati, ya Allah tutup hati itu. Maka yang penting berdakwahnya. Di akhirat kita akan mempertanggungjawabkan diri kita masing-masing. Anak kita, dia mempertanggungjawabkan dirinya masing-masing. Kita mempertanggungjawabkan diri kita masing-masing. Oleh karena itu kita sampaikan nasihat. Karena nanti kita akan dimintai oleh Allah pertanggungjawaban apakah kita nasihati atau tidak. Sebagaimana Nabi Nuh akan dimintai pertanggungjawaban dinasihati anaknya atau tidak. Dan Nabi Nuh selamat karena telah menasihati anaknya. Dan kalau kita bertujuan untuk merubah, lambat laun kita malas menasihati anak kita sendiri. Percayalah itu. Kita akan malas menasihati dia. Muak kita. Sudah 15 kali ayah ngomong, sudah 25 kali ibu ngomong, kamu masih begini-begini saja. Itu baru 25 kali. Nabi Nuh 950 tahun. Maka bersabarlah. Kalau kita sudah menasihatinya di dunia, kemudian dia tidak juga berubah, harapan kita dia berubah, doa kita dia berubah. Namun kalau Allah tadikan dia tidak berubah, di akhir kita lepas dari tanggung jawab. Namun kalau kita menasihati, setelah itu setelah 20 kali kita berhenti, sampai akhir hayatnya kita tidak lagi menasihati dia, di akhirat kita punya beban tanggung jawab kita tidak kita tunaikan di hadapan Allah. Fahamilah masalah ini, karena ini penting sekali. Apa bentuk bantuan Ustaz dalam membantu pemimpin dalam menegakkan kebenaran dan mengajak pemimpin dalam kebenaran? Banyak sekali. Banyak sekali. Saking banyaknya saya tidak bisa bicarakan. Iya kan? Banyak sekali. Hal-hal yang di dalam anjuran dari pemimpin kita, yang kita tahu bahwa itu tidak bertentangan dengan syariat. Banyak sekali. Bantu mereka untuk menjalankannya. Wallahu a'lam. Sesuai isi kajian tausiah pagi ini Ustadz, jangan melemparkan kesalahan hanya kepada pemimpin. Yang ingin saya tanyakan, apa cara terbaik yang harus dilakukan disampaikan kepada pemimpin tanpa ada pihak-pihak yang dirugikan seperti demonstrasi? Syariat agama kita, cara menasihati pemimpin itu ta'khudhu biyadihi wa takhlu bihi. Kamu ambil tangan pemimpin itu, kamu berduaan saja dengannya menasihati. Begitu cara menasihati pemimpin dalam agama kita. Saya enggak bisa Ustaz. Ada pasukan-pasukan pengawal yang membuat saya tidak bisa mendekat. Di hadapan Allah Anda selamat. Kenapa Anda begitu bersemangat menasihati pemimpin Anda dan tidak terlalu semangat menasihati orang tua Anda sendiri? Apa yang terjadi? Hati-hati. Kalau anak kita belum kita nasihati dengan baik, itu tanggung jawab kita di akhirat. Pemimpin tanggung jawab dia di akhirat. Kalau bisa kita sampai kepadanya. Dan kita lakukan aksi-aksi yang mudah-mudahan sampai kepada telinganya. Seperti ceramah kita kaji ini, kali ini, pagi ini, mudah-mudahan. Saya berharap dari Allah yang Maha Kuasa menyampaikan ini kepada telinga-telinga pemimpin kita. Baik sekarang, mendengar langsung dari radio, atau melalui rekaman-rekaman nanti. Satu orang bertaubat, alhamdulillah. 500 orang, alhamdulillah lagi. Bagi kita adalah, mari kita semua kembali ke jalan Allah. Di tempat saya bekerja, pemimpin di bagian tempat kerja saya suka menggunjing dan mengadu domba bawahannya. Bagaimana harusnya saya menyikapi hal ini? Gampang, jangan terprovokasi. Jangan ikut-ikutan. Mentang-mentang dia pemimpin, ikut pula kita sejalur dengan pemimpin itu supaya kita dekat dengan dia. Jangan terprovokasi. Dan nasihati dia dengan bahasa lemah lembut. Bapak yang saya muliakan, mohon maaf, hal seperti ini tidak diizinkan Allah. Dan seterusnya, dan seterusnya. Apakah kita harus tetap patuh atas pemimpin-pemimpin kita sekarang, Ustaz? Atas perintah pemimpin-pemimpin kita sekarang, apakah kita harus tetap patuh kepada perintah pemimpin-pemimpin kita sekarang, Ustaz? Sedangkan mereka banyak menzolimi rakyatnya dan mengizinkan banyak maksiat, Ustaz. Apakah mereka itu masih pantas kita jadikan pemimpin? Jangan memandang secara zalim. Memandanglah dengan dua mata, jangan dengan sebelah mata. Pemimpin yang Anda katakan zalim tidak punya kebaikan? Ayo jawab. Pemimpin tadi yang ditanyakan di sini, siapapun dia yang Anda tanyakan, dia tidak punya kebaikan sedikit pun kepada rakyatnya? Punya atau tidak? Berarti pemimpin kita sekarang ada kesalahannya, ada kebaikannya. Benar atau tidak? Mari kita jawab, benar atau tidak? Atau pemimpin kita sekarang 100% hidupnya salah semuanya, enggak ada yang benar satupun? Atau itu yang kita yakini? Berarti ada kebaikan, ada keburukan. Baik. Sekarang saya kembalikan kepada Anda sebagai seorang kepala keluarga. Anda pemimpin di kepala keluarga, di keluarga Anda. Anda kepala keluarga, Anda pemimpinnya. Anda punya kebaikan? Punya. Anda punya keburukan? Punya. Yakin? Yakin. Bagaimana kalau anak Anda sebagai rakyat? Abah saya ini ada maksiatnya, saya enggak mau patuh kepadanya. Semua yang dia katakan saya enggak mau patuh. Kira-kira Anda gimana sebagai pemimpin rumah tangga? Hah? berbuat maksiat. Dan sebagian maksiat Anda, anak Anda tahu. Anda punya perempuan kelima. Oh, kelima Pak, udah. Bukan ketiga. Anak Anda tahu itu. Dan banyak lagi maksiat-maksiat Anda yang Anda lakukan. Dan anak-anak Anda tahu itu. Bagaimana kalau dia katakan, bapak saya ini bukan bapak saya lagi. Tidak pantas saya dengar kata-katanya. Semuanya, yang baik kita katakan pun tidak terima dia. Sampai Anda, wahai bapakku, bagus 100% tidak ada maksiat. Sampai mati tidak bisa kita. Betul atau tidak? Demikian juga dengan pemimpin-pemimpin kita. Ada kesalahannya, ada kebaikannya. Luar biasa Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Ketika berbicara pemimpin-pemimpin yang zalim, kata Nabi yang ada melakukan kezaliman, Nabi mengatakan ta'rifuna minhum wa tunkirun. Ada pekerjaan ma'ruf yang mereka lakukan kamu tahu dan ada pekerjaan mungkar yang mereka lakukan kamu tahu. Ini yang adil dalam melihat pemimpin zaman sekarang. Ada keburukannya dan ada kebaikannya. Jangan tutup pintu kebaikannya, yang lihat pintu keburukannya saja. Kalau itu yang kita lakukan, kita melihat pemimpin kita dengan kacamata murka saja, sementara kita tidak melihatnya dengan kacamata ridho. Wa ainur ridho an kulli aibin kalilatun kama anna aina sukhti tubdil masawiya. Mata ridho membuat seluruh aib tidak kelihatan dan mata murka memperlihatkan seluruh keburukan. Jadi kalau pemimpin kita ada baiknya, ada buruknya, yang baiknya kita ikuti. Yang buruknya tidak kita taati. Selesai. Sebagaimana Anda orang tua, pemimpin di rumah tangga, Anda ingin kebaikan yang Anda ajarkan kepada anak-anak, diamalkan anak-anak. Dan Anda ingin keburukan yang anak-anak Anda tahu, jangan diikuti. Betul atau tidak? Sama sudah. Sama sudah. Bagaimana kalau kemudian anak Anda bakat sang spanduk di depan rumah, ayah saya pengkhianat. Ayah saya pemabuk berat. Mari kita tegakkan agama Allah di rumah saya. Allahu Akbar. Kira-kira gimana? Hah? Anda cabut pisau, Anda tusuk anak Anda itu. Apa ini? Bikin malu ayahnya sendiri. Itu baru kepemimpinan kecil, Pak. Dan Islam itu adil. Tidak memandang dengan sebelah mata lalu menutup mata daripada yang lainnya. Oleh karena itu Rasul kita tercinta luar biasa. Dibimbing melalui wahyu oleh Allah ucapan-ucapannya. Ta'arifuna minhum wa tunkirun. Ada yang ma'ruf yang kalian tahu dilakukan pemimpin kalian. Ada yang maksiat yang kalian tahu dilakukan pemimpin kalian. Taati mereka dalam yang ma'ruf, jangan taati mereka dalam yang mungkar. Selesai urusan. Allah ma'ruf. Ustaz, bagaimana kita cara menghindari ghibah? Agar nasihat kepada rakyat untuk menutup aib. Untuk menutup aib-aib yang sudah sampai kepada kita, dapat kita lakukan. Ustadz, bagaimana menghindari ghibah? Agar nasihat kepada rakyat untuk menutup aib-aib yang sudah sampai kepada kita, dapat kita lakukan. Agak berbelit-belit pertanyaannya saya. Saya melihatnya agak ada kelok-keloknya gitu. Bagaimana menghindari ghibah? Agar nasihat kepada rakyat untuk menutup aib-aib yang sudah sampai kepada kita, dapat kita lakukan. Belok-belok. Tapi intinya bagaimana cara menghindari ghibah? Mungkin itu ya. Itu saja pertanyaannya. Kita rubah pertanyaan antum ini. Bagaimana cara menghindari ghibah? Caranya tutup mulut. Habis sudah. Jahit mulut kita itu. Kalau sudah berhubungan dengan ghibah, jahit mulut. Tentu jahitnya bukan jahit yang hissi, bukan yang jarum jahit. Jahit maknawi, bungkam 1000 bahasa. Kalau sudah bicara aib orang lain, siapapun aib orang itu, dan tinggalkan majelis itu. Begitu Anda tidak mampu menasihati orang-orang yang sedang bicara aib itu, lakukan dengan sifat Anda. Saya tidak suka pembicaraan ini. Lalu pergi. Besok mereka menalangi lagi. Kita tidak bisa menasihati. Tinggal katakan. Saya tidak suka pembicaraan ini. Lalu kita pergi. Kalau kita lakukan itu 10 kali, kita datang gak berani lagi orang bicara itu. Betul gak? Cuman permasalahannya kita dalam hati gak suka. Tapi hadir juga ketawa-ketawa juga di situ. Ya orang lihat Anda suka. Buktikan bahwa Anda tidak suka. Menghindari dengan hati itu, merubah maksiat dengan hati itu bukan dengan cara hati menolak lalu jasad kita masih di sana. Tidak. Hati kita menolak, jasad kita menghindar. Fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumi dzalimin. Jangan lagi duduk bersama orang-orang zalim ketika telah sampai kepada peringatan. Jangan duduk bersama orang-orang yang berbuat zalim apabila kamu telah datang kepadamu peringatan. Sudah tahu kita ghibah itu haram. Ghibah itu mengikis ibadah kita. Pahala kita digerogoti oleh dosa ghibah. Diberikan kepada orang yang kita ghibahi. Kalau tahu kita peringatan-peringatan ini berbahaya. Ghibah itu bagaikan memakan bangkai manusia. Kanibalisme. Tahu kita ini, fala taqud, jangan duduk ma'al qaumi dzalimin, bersama orang-orang zalim itu, bersama orang-orang ghibah itu, jangan duduk bersama mereka. Kalau kita mereka bicara melalui ghibah, saya tidak suka. Alihkan pembicaraan kepada yang lain. Mereka tidak berubah, maaf. Afwan. Atau sorry, assalamualaikum. Assalamualaikum, pergi. 10 kali kita lakukan, insya Allah mereka enggak berani. Melihat wajah kita, ini di wajahnya sudah ada no ghibah. Wajah kita sudah menjadi amar ma'ruf nahi mungkar. Betul atau tidak? Ada orang-orang yang wajahnya takut manusia ghibah di depannya. Takut. Semoga Allah menjadikan kita mereka. Yang melihat wajah kita, orang enggak berani berbuat ghibah di depan kita. Aman kita, alhamdulillah. Terjaga diri kita. Karena kalau kita dengar ghibah itu enak juga rupanya. Ya kan? Ghibah itu enak. Siapa yang bilang tidak enak? Maksiat itu sesuai dengan syahwat. Tadi Ustaz dalam ceramah menyampaikan, kita sholatnya di belakang pemimpin. Apakah ini bermakna pemimpin itu dalam sholatnya selalu di depan kita? Seperti yang selalu presiden dan yang lainnya gubernur lakukan seperti yang kita lihat di TV. Bagaimana seandainya pemimpin dunia ini bukan orang Islam, sejauh mana kepatuhan kita kepadanya? Maksud pertanyaan pertama, kita sholat di belakangnya adalah sebenarnya yang paling berhak memimpin sholat kita, pemimpin dunia kita. Itu yang sebenarnya terjadi. Idealnya dalam agama Islam adalah yang memimpin umat Islam, dia yang mengimami sholat umat Islam. Lihat Nabi Muhammad SAW, pemimpin dunia atau tidak? Pemimpin dunia. Siapa yang mengimami sholat kaum muslimin di dunia? Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi Muhammad siapa? Abu Bakar. Siapa yang mengimami sholat kaum muslimin? Abu Bakar. Setelah Abu Bakar siapa? Umar. Siapa yang mengimami sholat kaum muslimin? Umar. Setelah Umar siapa? Utsman. Siapa yang mengimami sholat kaum muslimin? Utsman. Setelah Utsman siapa? Ali. Siapa yang memimpin salat kaum muslimin? Ali. Jadi pemimpin itu sebenarnya dia yang paling faqih agama dan dia yang paling faqih menjadi imam. Ini idealnya dalam agama Islam. Bukan di saf depan seperti yang Anda tanyakan. Dia yang mengimami salat. Lalu kemudian ketika dia menjadi pemimpin, mengimami salat kita, kita tahu dia melakukan kesalahan. Tetap sholat di belakang dia. Ini maksudnya. Tetap sholat di belakangnya. Walau kita tahu dia melakukan kesalahan. Sebagaimana Anda tahu ayah Anda punya kesalahan lalu jadi imam, tetap sholat di belakang ayah itu. Wallahu'alam. Bagaimana kalau seandainya pemimpin dunia kita ini orang yang bukan Islam? Nanti kalau sudah begitu, datang saya lagi tanyakan ya. Nanti saya jawab setelah terjadi. Kalau belum terjadi saya gak jawab. Apa azab Allah yang akan terjadi apabila pemimpin yang tidak adil kebenaran dan kejujuran diinjak-injak. Sementara yang curang selalu diagung-agungkan dan dimuliakan. Kembali penghinaan terhadap pemimpin ini, kata-kata ini. Bukan kalimatnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukan kalimatnya orang-orang yang patuh dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena membongkar rasa benci kepada pemimpin. Padahal tadi apa? Ta'alluf qulubil mu'minin. Hendaklah kita merayu umat untuk selalu taat kepada pemimpin. Coba dengarkan lagi rekamannya. Sementara kalimat-kalimat seperti ini membongkar amarah kepada pemimpin. Bukan itu sifatnya Ahlus Sunnah. Dan jawaban saya, biarkan Allah yang memutuskan. Mohon maaf karena waktu yang sangat terbatas. Kita akan sholat dan akan berwudu. Dan akhirnya sampai di sini pertemuan kita di siang hari yang berbahagia ini. Besar harapan ini membawa manfaat terkhusus untuk yang sedang berbicara dan kepada kaum muslimin dan muslimat, terkhusus untuk kota Pekanbaru tercinta. Dan akhirnya semoga Allah, kita berdoa semoga Allah yang menyatukan jasad kita di masjid ini kelak menyatukan jasad kita di surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.